pikirannya semakin terbuka setelah makan kenyang. Dan sempat ngobrol-ngobrol dengan apa sesama teman dari kota yang lain yang baru ketemu mungkin kali ini. Nah, di sebelah kanan saya Bambang Purwanto dari Universitas Gadjah Mada, ya, guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada, guru yang berbadan besar di sejarah UGM. Yang saya tahu secara personal, paling tidak dalam beberapa tahun belakangan ini, terlepas dari karya-karya akademik Pak Bambang, dia orang yang selalu memberikan dukungan secara terbuka kepada inisiatif sejarah yang aneh-aneh yang belum ada di kampus. Dia orang di kampus yang selalu memberi dukungan kepada anak-anak muda, orang-orang yang di luar kampus yang melakukan banyak program yang berkaitan dengan sejarah. Nah, Pak Bambang ini yang hadir di sini, sejumlah besar diantaranya adalah teman-teman yang punya komunitas. Sebagian mereka sudah terlibat dengan caranya sendiri-sendiri menyusun proyek sejarah. Ada yang dalam bentuk arsip, ada yang dalam bentuk penelitian konvensional, ada yang dalam bentuk pameran, dan lain-lain dari berbagai macam kota. Ada dari Yogyakarta, Semarang, Jambi, Surabaya, Malang, Jepara, yang sedang bekerja untuk Museum Kartini. Ini dari Malaysia, dari Penang, juga dari Brosok. Teman dari Malang sudah hadir nggak? Ada yang dari Malang mestinya sudah hadir, yang mereka yang setiap tahun membuat festival Malang Tempo Dulu atau Malang Kembali. Malang Tempo Dulu ya, itu festival sejarah di kota. Tadi di sesi pertama, Pak Estri dan Mbak Ita sudah bercerita tentang bagaimana selama ini mereka bekerja, apa yang mendorong mereka bekerja, sampai detail yang sangat teknis, bagaimana cara mereka merekam, bagaimana cara mengumpulkan hasil rekaman itu, bagaimana menguji cerita yang mereka temukan dalam wawancara, dan bagaimana kemudian mengelola rekaman itu supaya bisa diakses oleh publik dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Lantas besok dan lusa masih akan ada beberapa presentasi. Yang utama presentasi sisanya adalah studi kasus, sehingga kita bisa belajar dari beberapa kelompok yang akan presentasi bagaimana sebuah proyek sejarah disusun dan bagaimana hasil dari proyek sejarah itu bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk komunitas. Kami dikunci mengharapkan Pak Bambang sebagai sejarawan profesional untuk memberikan satu pandangan, satu pendapat tentang yang pertama-tama bagaimana dinamika di dalam ilmu sejarah itu sendiri sebagai sebuah disiplin akademik merespon perkembangan-perkembangan baru di dalam metodologi penyusunan sejarah. Saya kira tentu kita semua juga sepaham bahwa soal-soal yang metodologis ini bukan hanya soal-soal teknis semata, tetapi di dalamnya tentu saja ada unsur politis, ada unsur filosofis. Kadang-kadang kita memilih satu metodologi kan bukan sekedar perkara teknis, bukan, tetapi kita memilih satu cara tertentu karena kita ingin menyatakan sikap politik tertentu juga. Seperti tadi misalnya dicontohkan oleh Pak Hersi dan Mbak Isan, kenapa memilih subjek tertentu, kenapa memilih tema tertentu, bukan semata-mata itu persoalan teknis, tapi ada keperbiakan politik di sana. Ada satu landasan bernalar atau landasan berpikir yang jelas di sana. Nah, tentu saja sebagai orang yang bekerja di luar universitas, selama bertahun-tahun belakangan ini kita mengerjakan apa proyek-proyek sejarah dengan cara kita sendiri yang kami dikunci sering menyebutnya, yaitu kan sejarawan amatir yang menyusun proyek-proyek kami sendiri. Kami juga menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks ya, secara metodologis maupun secara politis dan teknis. Kita juga sebenarnya selama beberapa tahun belakangan, terutama di Indonesia khususnya, kita juga agak khawatir bahwa sejarawan di kampus, sejarawan profesional ini rupanya tidak cukup merespon, atau kami menganggap kadang-kadang dengan sangat sombong, kami menganggap kenapa orang-orang kampus ini ketinggalan sekali, kuno sekali. Kami sudah coba macam-macam cara, tapi di kampus masih gitu-gitu aja, gitu ya. Kita kadang-kadang mengeluh seperti itu, sehingga kadang-kadang kami merasa yang orang-orang di luar kampus ini, kadang-kadang kami harus mencari sendiri alat-alat teoritik, perangkat-perangkat teoritik di tengah rimba belantara ya, nggak ada panduannya, kita nyari-nyari sendiri, buku nyari-nyari sendiri, metode kita coba-coba sendiri, kita terjerumus ya, jatuh-jatuh sendiri, diketawain sama yang lain. Nah, kami membayangkan kalau ada lebih banyak orang seperti Pak Bambang gitu, yang bisa membantu kami dengan berbagai macam cara. Saya kira program-program yang seperti kita kerjakan dan juga dikerjakan teman-teman ini bisa punya dampak yang lebih besar, saya kira, dan lebih luas. Nah, saya kira rentangan yang saya minta kepada Pak Bambang untuk bicara sebenarnya terlalu luas. Jadi aspeknya, aspek filosofisnya, metodologisnya, sampai aspek politisnya. Saya minta maaf sebelumnya. Tapi kira-kira kegelisahan kami itu seperti itu, Pak Bambang. Saya mengharap Pak Bambang akan merespon dari perspektif Pak Bambang sebagai seorang sejarawan. Dan nanti tentu saja kita ngobrol saja santai karena ini tidak di kampus. Saya kira kalau teman-teman misalnya di tengah ada pertanyaan, silahkan langsung angkat tangan dan langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Silakan Pak Bambang. Selamat siang. Terutama terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya di tengah kesibukan mengurus macam-macam di universitas, kemudian mengajar. Juga sebuah kembali lagi saya menekan sebuah cermin untuk saya sendiri secara pribadi maupun artinya orang yang selama ini terbelut di sejarah di perguruan tinggi. Saya kira ini sebuah penyegaran untuk saya, karena itu saya mengucapkan terima kasih ya untuk ini semua. Saya akan mulai dari dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah posisi saya sendiri dan posisi sejarawan di universitas. Saya kira itu kadang-kadang harus dipisahkan, karena saya terus terang secara pribadi saya tidak bisa menempatkan diri saya sebagai representasi dari orang-orang yang bekerja di universitas. Saya kira apa yang tadi yang disampaikan oleh Mas Antariksa, saya kira dalam banyak hal saya kira betul bahwa pengajaran ilmu sejarah di universitas boleh dikatakan bisa saya sampaikan sebenarnya tertinggal. Sebenarnya kalau beberapa waktu yang lalu embrionya itu sebenarnya sudah ada. Orang seperti Hong Kok Kang, orang seperti Kuntur Wijoyo, saya kira agak berbeda. Dua orang itu kalau saya melihat dua orang ini sebenarnya berbeda dibandingkan dengan sejarawan-sejarawannya. Tapi kan mereka ini punya apa kesantunan sendiri-sendiri. Pak Kunto sangat santun sekali dengan caranya. Dia sangat tidak setuju banyak dengan Pak Sartono. Jadi dia tidak pernah ingin mengungkapkan itu secara langsung. Jadi dia punya cara sendiri. Jadi sebenarnya saya itu bukan orang yang memula sama sekali, tetapi sebenarnya orang seperti kalau saya melihat dua orang ya, kalau tokoh di Indonesia ini dalam perkembangan historiografi Indonesia itu adalah Pak Hong Kok Kang dan dan Kunto Widjojo. Kalau saya melihat, saya kira mereka sejarawan di universitas yang sebenarnya menghadirkan sesuatu yang lain yang lebih dekat dengan sejarah dalam arti yang sebenarnya. Saya sendiri mengambil sebuah posisi yang berbeda. Bagi saya bahwa historiografi itu bagian dari proses kebudayaan. Jadi dan saya tidak pernah melihat bahwa historiografi itu adalah, jadi bagaimana orang menulis sejarah itu adalah produk dari masa lalu. Menurut saya sejarah, historiografi sebagai sejarah selalu produk dari masa kini. Oleh sebab itu adalah bagian dari dinamika kebudayaan itu sendiri. Jadi bagi saya bahwa historiografi itu adalah kebudayaan untuk saya. Jadi historiografi itu sendiri adalah kebudayaan. Oleh sebab itu sebenarnya kalau saya mengatakan yang ada di universitas itu mirip sebenarnya pabrik. Kalau saya melihat, jadi pabrik cetakan gitu ya, cetak seperti itu hasil. Jadi kayak seperti pabrik menghasilkan ini loh, ada cetakannya, kemudian ada barang mau buat apa gitu, masukkan sini loh, keluarlah cetakan ini, yang ini. Nah, berbeda sekali kalau kita bicara kebudayaan. Kalau kebudayaan ini kan tidak ada barang yang sama, itu kan tidak ada. Selalu punya keunikan masing-masing. Nah, keunikan inilah mengapa saya katakan bahwa itu historiografi harusnya. Oleh sebab itu bahwa historiografi ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tunggal. Saya selalu menganggap bahwa kita tidak bisa memaksakan sejarah itu adalah satu, itu saya kira sulit untuk saya. Kemudian orang bertanya, terus bagaimana tentang kebenaran? Saya kira soal kebenaran itu bukan soal satu dan seribu. Saya kira kan kebenaran itu bukan soal satu dan seribu. Ini kan masalah yang berbeda antara kebenaran historis itu dengan apa yang kita bayangkan bahwa ya kalau dia satu kan berarti pasti itulah yang benar. Kalau dia seribu, bagaimana mungkin ada benar yang seribu? Itu kan tidak mungkin. Tapi saya kira tidak, bukan seperti itu. Karena ini kebudayaan, karena historiografi itu kebudayaan, maka otomatis dia sebenarnya lahir dari masyarakat, lahir Pak Sartono selalu mengatakan dari jiwa zaman, dia katakan. Ya oleh sebab itu maka historiografi memang selalu mengalami dinamikanya sendiri, terus berjalan. Itu yang saya bayangkan tentang historiografi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Antariksa dan teman-teman itu menurut saya itu yang benar sebenarnya. Kalau kita mau menulis sejarah yang ada itu sebenarnya, kalau saya mengatakan itu sebenarnya apa yang kita sebut dengan rezimisasi atas masa lalu. Jadi itu merupakan bagian dari produk politik sejarah sebenarnya. Jadi sejarah-sejarah formal, sejarah yang ada di universitas itu sendiri bagi saya itu adalah dia punya rezim sendiri, dia punya rezim. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang bekerja di universitas, tetapi bahwa mereka hanya persoalan yang terjadi pada mereka bahwa kadang-kadang sulit untuk membuka diri bahwa sejarah itu tidak berbicara hanya sekedar soal kebenaran, tetapi yang harus sebenarnya yang menjadi dasar itu adalah kita punya fakta yang berasal dari masa lalu. Kita punya fakta yang berasal dari masa lalu, tapi fakta itu pun sebenarnya relatif. Pak Kunto Widjojo selalu mengatakan bahwa ada yang disebut dengan fakta, sebenarnya fakta subjektif. Jadi fakta yang kita bayangkan itu adalah realitas itu sendiri, itu sebenarnya hasil dari sebuah produk intelektual kita, produk dari kebudayaan kita sendiri. Ini saya kira yang menjadi dasar saya berpikir. Nah, kalau itu saya bawa ke universitas, itu menjadi persoalan besar. Ya, itu kalau saya bawa ke universitas itu kan menjadi persoalan besar karena mereka kan menuntut, apalagi tradisi positivisme yang begitu luar biasa, menuntut sesuatu yang ukurannya apa, ini. Terus bagaimana kamu bisa mengatakan ini benar dan ini fakta atau ini bukan fakta? Untuk saya, saya kira itu tidak pernah menjadi kegelisahan. Jadi saya tidak melihat bahwa ketika saya menulis sejarah itu adalah hal yang menggelisahkan saya. Jadi saya tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu. Jadi pagi ini kami baru saja misalnya berdiskusi tentang agraria. Orang selalu bicara bahwa agraria itu urusan konflik sosial. Menurut saya enggak. Saya bisa jelaskan Hambalang dengan perspektif agraria saya kok. Saya bilang, saya bisa menjelaskan kasus Hambalang ini adalah problem yang sangat panjang dari sebuah proses historis yang menyangkut, saya bisa bicara sejak 1830, 1870, 1930-an, kemudian 42 ketika Jepang masuk, kemudian Indonesia merdeka, kemudian sampai 50-an itu sebuah negara yang lain lagi, sehingga saya selalu bicara bahwa sebenarnya mari kita pilih Indonesia itu merdeka tahun berapa sih sebenarnya, mau pilih 45, mau pilih 49, mau pilih 50 gitu saya bilang. Jadi saya tidak pernah gelisah dengan itu. Jadi saya bisa, orang mengatakan Indonesia bisa merdeka 45, Anda bisa mengatakan 49 dan bisa 50. Saya tidak pernah gelisah dengan itu. Jadi bagi saya ketika itu diputuskan 45, sangkutannya sederhana sekali, karena Bung Karno dan Hatta bersama bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu fakta. Sulit untuk dihina bahwa Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan merdeka. Apakah Indonesia merdeka tahun 45? Nanti dulu untuk saya. Ya, bahwa klaim bahwa itu Indonesia merdeka, silakan. Itu adalah Anda mengatakan itu Indonesia merdeka. Saya sendiri secara pribadi kan mengatakan Indonesia merdeka tahun 45 karena itu adalah sesuatu dari perspektif saya sendiri. Tetapi saya tidak pernah gelisah ketika orang mengatakan Indonesia merdeka tahun 49. Dan saya tidak pernah gelisah Indonesia orang mengatakan Indonesia merdeka tahun 50. Mengapa? Bagi saya sederhana sekali bahwa 49 itu kalau memang orang berpikiran ya kalau begitu ketika orang melakukan perundingan macam-macam ya berarti Belanda masih ada ya di sana. Belanda masih punya uang yang digunakan, terminologinya sederhana sekali saya katakan. Bahwa kita tidak pernah bilang penjajahan Belanda, Jepang kok, kita sebut pendudukan Jepang. Kalau pendudukan Jepang berarti Jepang menduduki sebuah koloni yang milik Belanda. Begitu perang selesai, Jepang kalah, Belanda kembali, maka Indonesia koloni Belanda lagi. Berarti Indonesia belum merdeka toh? Kalau logikanya seperti itu. Jadi saya bisa menjelaskan mengapa orang. Nah, maka kemudian kita ikut proses-proses perundingan macam-macam, kemudian kita sepakat 45 Republik Indonesia yang memproklamasikan itu diakui. Gitu kan? Nah, maka dia bagian dari Republik Indonesia Serikat. Ya, berarti Indonesia merdeka tahun 49. Wah, enggak bisa kita terima itu. Oh, kalau begitu terima saja 50. Ketika kita mengatakan, wah enggak ada NIS lagi, yang ada itu hanya satu, yaitu Republik Indonesia. Ya berarti kita merdeka tahun 50. Jadi saya tidak pernah punya kegelisahan seperti itu. Jadi ini yang saya kira yang sangat sulit untuk masuk ke dalam ranah di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, bahwa kembali lagi seperti tadi saya katakan, bahwa persoalan-persoalan misalnya kembali pagi seperti tadi saya katakan, pagi ini kami berbicara soal soal agraria. Bagi saya bahwa persoalan agraria ini bukan hanya persoalan konflik sosial. Bagi saya ini bukan persoalan persoalan desa. Jadi saya masih ingat sekali tahun 54 ketika, jadi nanti tolong saya di tahun 54 itu ketika PKI mulai mengatakan bahwa oke, sekarang kita masuk ke desa. Bagi saya yang dipikirkan, kalau saya interpretasi saya melihat bahwa ini bukan persoalan desa dalam pengertian tradisional yang dipikirkan. Kalau saya melihat itu adalah bayangan visioner dari PKI bahwa Indonesia yang akan datang itu adalah Indonesia yang tidak akan terbebas dari sebuah proses yang sudah berlangsung sejak awal abad ke-20, yaitu namanya modern. Saya melihat bahwa ini loh, ada desa yang akan mengalami proses pemodernan. Desa yang mengalami salah satu produk dari apa namanya dari pemodernan itu namanya kota. Maka ini ada desa yang harus berhadapannya. Maka sekarang orang yang kelompok yang perlu didampingi adalah orang yang harus berhadapan yang akan mengalami proses alienasi tertentu. Itu yang saya bayangkan pasti ini. Jadi yang pada saat itu bahwa ya suka dan tidak suka bagi yang tidak suka ya, terserah. Bahwa yang dibayangkan pada saat itu secara PKI pada saat itu adalah beyond the generation. Kalau saya membayangkan bahwa mereka sudah berpikir ini untuk Indonesia ke depan, saya tidak tahu apa 50 atau 100 tahun yang akan datang, tapi paling tidak itu yang dibayangkan. Ini saya kira itu upset dalam cara pandang historiografi kita. Karena kita tidak melihat bahwa sejarah itu ketika dia menjadi sebuah tulisan itu adalah sebuah produk kebudayaan. Inilah yang terjadi. Maka apa yang dilakukan oleh sejarah komunitas itu pun sederhana sekali. Kalau komunitas, sejarah komunitas itu pun tumbuh sekitar tahun 40-an akhir tahun 50-an, kira-kira seperti itulah. Inggris mungkin bisa disebutkan salah satu pioner dari proses itu. Jadi kan sebenarnya itu kan kalau kita melihat ini kan sebenarnya bagian dari proses demokratisasi. Jadi proses dari orang yang apa ya, kalau dalam bahasa yang keren sekarang, orang mulai mencoba untuk membangun sebuah kesadaran civil society, masyarakat sipil. Jadi kalau kita lihat ada, sehingga tidak mengherankan sejarah komunitas selalu berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan sejarah dari bawah. Maka kita akan lihat bahwa kalau dia adalah sejarah dari bawah, maka ya otomatis dia akan membedakan dirinya dengan sejarah yang biasa. Maka sejarah komunitas otomatis akan menjadi sejarah dari kehidupan sehari-hari. Maka dia akan berbicara tentang orang-orang biasa. Dia akan berbicara tentang orang-orang kebanyakan, orang-orang yang tidak pernah mendapat tempat di dalam sejarah, orang yang dianggap tidak berhak di sejarah. Ya inilah saya kira bahwa sejarah komunitas adalah ya dalam bahasa lain kalau bisa kita mengatakan itu sebuah pemberontakan sebenarnya. Kalau mau mengatakan seperti itu, jadi sejarah komunitas itu. Jadi ini bukan persoalan bahwa ini orang aneh-aneh atau tidak aneh-aneh, tetapi saya kira itulah bagian dari sebuah dinamika kebudayaan. Dan sejarah komunitas saya kira adalah bagian dari proses itu. Ya, proses inilah orang menjadi apa ya, orang itu kan ada kaitannya ketika orang menjadi semakin cerdas. Cerdasnya itu bukan hanya karena mereka mendapat pendidikan menurut saya, tetapi juga pendidikan yang lain-lain. Jadi proses pendidikan itu bukan pendidikan formal yang saya maksudkan, tapi pendidikan, proses pendidikan ini yang membuat mereka kemudian itu tadi. Jadi mereka mulai ada sebuah kesadaran, ini tahu saya ini siapa sih, gitu kan? Saya ingin tahu saya ini siapa dan apa namanya kita ini semua siapa, gitu. Mulai bertanya hal-hal seperti itu. Tetapi yang paling penting juga bukan hanya ingin bertanya tentang siapa dirinya, tapi saya kira mereka mulai berpikir tentang saya ini bisa nggak ya survive ke depan di tengah perubahan yang terjadi seperti ini, saya bisa hidup tidak? Maka saya kira ini adalah ketika mereka mencoba untuk menelusuri kembali akarnya. Itu sebenarnya adalah bagian untuk membangun inspirasi. Jadi, inspirasi yang apa? Inspirasi untuk ya, untuk berjalan ke depan. Saya kira ini adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kebudayaan. Jadi kebudayaan itu tidak pernah mandek. Itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah berhenti. Kebudayaan selalu dinamis. Oleh sebab itu, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah membedakan antara masa lalu, masa ini, dan masa depan. Saya kira orang yang tidak pernah membedakan ini, dan saya kira sangat salah membaca babat selama ini. Kita membaca babat, membaca hikayat, membaca sejarah, apapun namanya. Itu kita selalu menganggap bahwa ini ruang itu ada di ruang masa lalu. Salah. babat hikayat sejarah tambu dan sebagainya itu adalah ketika mereka mencoba merefleksikan masa lalu mereka atas kegelisahan yang terjadi pada masa kini untuk mereka bagaimana berjalan ke masa depan. Jadi saya selalu melihat bahwa sejarah ini selalu berjalan ke depan. Jadi sejarah itu adalah kalau kita mengatakan cahaya terang. Sejarah itu selalu menjadi cahaya terang yang memberi cahaya terang untuk orang berjalan ke depan, tapi dia tidak pernah terasing dengan masa lalunya. Jadi ini yang saya pikir sejarah. Sejarah komunitas khususnya, kalau saya pahami selama ini, bahwa sejarah komunitas punya unsur-unsur itu. Ya, unsur-unsur itu. Jadi ini bukan persoalan menyelamatkan, melestarikan. Ya, ini saya kira bukan persoalan itu. Sejarah komunitas tidak berbicara soal melestarikan. Bukan itu dia mengatakan bahwa bagaimana kami tahu bahwa akar kami itu di mana dan bagaimana kami bisa hidup masa di sekarang dan bagaimana kami bisa melangkah ke depan. Jadi sejarah komunitas tidak selalu berpikir bahwa sejarah itu ruang gelap di mana kita harus kembali. Nah, itu yang saya. Jadi sebenarnya bahwa saya menjadi sangat sebenarnya ini tidak sengaja. Pada satu hari saya diminta oleh teman-teman dari Universitas Islam Negeri dulu atau masih UIN. Mereka meminta saya menulis sebuah naskah sesuatu tentang sejarah dari sebuah naskah namanya Serat Suryo Jami'a. Itu sebuah serat yang ada di apa namanya ada semua di Mataram ya, ada di Solo, ada di Kasunanan, ada di Kasunanan, Kampung Negara, Kampung. Saya sendiri baik satu tahun itu, hampir saya nggak mengerti. Saya sendiri bukan orang Jawa, nggak pernah tahu baca Jawa. Itu saya pun lihat itu naskahnya itu sudah dilatinkan, jadi bukan naskah asli. Dan bahasa Jawa saya kompang-kampir, nggak ada karuan. Jawa itu saya sebenarnya akhir-akhir tidak mengerti, kecuali saya hidup lebih lama di Jawa ternyata perlu saya sadari daripada saya orang Jawa. Jadi saya kira lebih pada persoalan itu. Tetapi ketika saya membaca naskah itu, saya sangat terkejut. Sebenarnya naskah ini bukan seperti yang kita bayangkan, bahwa ini adalah selalu berbicara tentang masalah ini, masalah itu. Sebenarnya saya tahu bahwa itu ternyata ditulis oleh orang yang namanya kemudian Hamengkubuwono. Jadi pada bagian awal itu ditulis ketika dia masih pangeran dan sebagian ditulis ketika dia sudah menjadi raja. Yang sangat menarik dari tulisan ini itu sebenarnya dia bermimpi tentang sebuah awalnya Mataram yang satu, kemudian dia bermimpi tentang Mataram Jawa yang satu. Jadi sebenarnya ketika pada satu hari kita kemudian menemukan bukunya, apa namanya NSP, kemudian kita lihat, oh betul ya ternyata, ini sebenarnya menulis masa lalu, ini sebenarnya menata masa depan. Jadi ini yang saya lihat bahwa di dalam babat, di dalam hikayat, banyak sekali konsep-konsep yang saya lihat yang disebut dengan rekonsiliasi, konsep-konsep yang canggih yang sekarang yang kita seakan-akan belajar dari dunia antar berantak dan di mana itu, tapi sebenarnya orang-orang ini sebenarnya sudah tahu. Dan ini bukan hanya ada di dalam naskah-naskah yang kita sebut dengan naskah-naskah Jawa. Naskah Melayu pun ada di dalam naskah Bugis Makassar juga ada, gitu kan? Kalau saya menjadi sangat terkejut beberapa waktu yang lalu saya diberi sebuah disertasi yang saya pikir ini untuk apa, disertasinya tebal sekali. Disertasi itu kidung, tentang kidung kemarinnya dari salah satu kelompok masyarakat di Papua. Sebuah kidung kematian. Ini apa ini, kerjaan apa ini, bacaan. Pada satu hari begitu punya waktu itu saya baca itu apa namanya transliterasi kidung itu. Saya terkejut setengah mati dengan kidung itu. Kidung itu bercerita dengan bagaimana masyarakat itu bermigrasi, bagaimana mereka membangun kebudayaan mereka. Jadi itu kidung yang sekarang sudah menjadi kidung kematian. Ya, itu selalu hanya dinyanyikan ketika ada orang yang meninggal. Tetapi itu ternyata adalah sebuah dokumen besar dari masyarakat ini tentang kebudayaan mereka. Jadi ini kembali saya ingin sampaikan bahwa sejarah harusnya adalah kebudayaan itu sendiri. Jadi kalau kalian bekerja menulis sejarah, apapun namanya, sejarah monita, sejarah lokal, bahasa, apalah namanya, itu hanya label saja menurut saya. Ya artinya kalian bekerja sebagai bagian dari sebuah proses kebudayaan. Jadi apapun bentuknya, ini bukan persoalan, ya ini kegelisahan orang-orang yang di anu itulah, yang labelnya universitas atau apa, itu yang gelisah dengan apa namanya, dengan kata satu namanya kebenaran itu. Ya, gelisah dengan surat. Sebenarnya ini kan kebenaran siapa sih sebenarnya? Nah, itulah yang saya pelajari dari Kunto Widjojo, dan itulah yang saya pelajari dari apa namanya Om. Saya kira dua orang ini, saya kira dengan cara mereka hanya ya polis pemerintah ya, itu orang-orang yang anu dengan apa mereka dengan segala apa namanya politeness itu apa ya mereka ini orang yang anu sekali ya tempatnya sopan gitu ya, menurut saya sopan ya. Jadi apalagi Kunto gitu ya kan, nah, sehingga orang tidak menangkap banyak menurut saya, mereka tidak menangkap. Tapi coba baca kembali tulisan-tulisan Om, coba baca kembali tulisan Kunto Widjojo, itu begitu nampak bahwa dia, jadi dia tidak selalu berbicara tentang bahwa sejarah itu tempatnya adalah ya di masa lalu. Sama seperti dikatakan, jangan sekali-sekali menempatkan tempat itu tempatnya di 1000 tahun yang lalu. Ya, saya kira apa ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Sehingga secara metodologis saya ingin sampaikan bahwa bekerja sejarah itu ada satu pesannya, satu yaitu adalah sebenarnya bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kesenangan dari saya. Jadi menulis sejarah itu adalah bagian, saya tahu bukan fun, tapi pleasure paling tidak, mungkin kata bahasa Inggrisnya atau apa, ya. Jadi sejarah itu adalah bagian dari sebuah kesenangan. Saya kira itu yang niat. Kalau kita lihat seperti itu, ya bisa bilang, ya ini kembali lagi bertemu lagi kebudayaan itu, pikiran yang senang, ya. Saya kata bertanya-tanya. Saya bukan mengundang orang mengatakan kalau begitu ini nggak ada yang namanya drama, itu sepi. Saya kira ini kata kesenangan itu kan tidak selalu, karena itu saya tidak mengatakan gembira dalam perhatian seperti itu ya. Tapi sejarah adalah ketika kita suka saja bekerja di dalam sejarah komunitas, saya kira itu menjadi penting. Bekerja di dalam konteks ini, nah, oleh sebab itu bahwa produk hasil dari sejarah komunitas menurut saya dia menjadi relevan, menjadi dekat dengan kekinian, dan dia tentu saja bisa dibawa ke masa depan. Jadi dia bisa seperti kebudayaan, jadi bisa diturunkan. Tetapi mereka sadar betul yang saya katakan bahwa dasar dari sebuah proses ini kita tahu akarnya ada di belakang. Jadi inilah yang saya pikir bahwa sejarah komunitas menurut saya akan jauh lebih kuat sebenarnya daripada sejarah-sejarah yang ada di apa namanya di apalagi yang di dunia akademik. Karena itu saya tidak pernah gelisah. Saya sama gelisahnya, banyak orang mungkin gelisah. Ada sebuah rezim menulis kajian sejarah sendiri, masa bodoh menurut saya. Rezim mana yang tidak mau menulis sejarahnya sendiri? Bisa sebut ideologinya apa saja, pasti mereka punya versi sejarahnya masing-masing. Maka dia harus didampingi, kalau tidak mau disebut dengan alternatif, dia harus di, didampingi oleh sejarah komunitas ini. Nah, sejarah komunitas inilah yang bisa mendampinginya, yang membuat ini tidak menjadi sombong, tidak menjadi sesuatu yang tidak dipahami. Jadi saya kira ini menjadi penting. Jadi sejarah komunitas akan terus berkembang. Dan produknya, jangan berpikir, saya sangat setuju tadi, apakah itu pameran, produknya itu jelas. Bagi saya produknya bukan hanya tulisan. Salah satu yang sangat penting dari produk sejarah komunitas itu bisa ketoprak, bisa apa namanya, bisa puisi, gitu kan, bisa lagu, bisa apa saja. Jadi yang disebut dengan kesenian. Tetapi historiografi juga bisa berbentuk yang lain juga. Jadi tidak hanya kita tidak berbicara bahwa historiografi itu nanti produk akhir. Dan sejarah komunitas menurut saya punya kelenturan. Dia tidak terpaku pada pakem-pakem yang ini. Jadi dia lebih bebas. Nah, itulah yang bagian dari yang saya sebut dengan bagian dari civil society. Civil society ini kan memiliki apa ya? Ya, oke lah kalau kita mau mengatakan kata-kata itu mau dipakai, ya bagian dari proses pendemokrasian. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, apa namanya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, monggo silakan. Oh, Pak, kalau sebelum ke teman-teman, ada satu pertanyaan, sejauh mana para akademisi di kampus dan sejarawan melakukan upaya untuk mensistematisasi metode, prosedur dan praktik yang dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di lapangan secara komunitas ini. Saya terpikir pertanyaan itu karena misalnya pada awal 70-an waktu sejarah Paul Thompson menulis tentang sejarah Islam misalnya, atau tentang oral history misalnya, itu satu prosedur yang mungkin kuno sekali tetapi relatif tidak dikenal dan relatif ditinggalkan, tetapi kemudian dia memformulasikan secara sistematis, secara filosofis, sehingga 30 tahun, 40 tahun kemudian kita bisa mempelajarinya. Nah, dengan pertemuan-pertemuan semacam ini, salah satu tujuan kita adalah mensistematisasi pengetahuan yang kita punya, kita kumpulkan sehingga kita bisa mengkritik, belajar, dan mereplikasi mungkin kalau itu baik dan itu mungkin. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana sekarang metode penulisan sejarah atau penyusunan sejarah sekarang berkembang mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi ini, Pak Paman? Saya kira kita harus membedakan antara apa yang ada di Indonesia dengan ada yang secara umum. Ini saya kira ini harus dibedakan betul. Saya mulai dari Indonesia dulu lah. Salah satu orang yang begitu sadar tentang sejarah lisan itu Pak Tito. Dia buat proyek waktu itu. Jadi hanya kebetulan karena dia itu apa takdir yang membuat dia sakit dan selesai itu persoalan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya sejarah sebagai ilmu sudah mengakomodasi. Kalau kita lihat sejarah sebagai ilmu secara keseluruhan sudah mengakomodasi. Dan itu sebenarnya di dalam beberapa hal sudah berhasil saya karena itu kembali lagi saya ngatakan saya sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa saya merepresentasi sejarawan. Itu saya tidak mau mengatakan itu. Saya karena Astrid tidak akan pernah selesai kalau cara pemahaman sejarah masih dengan cara yang lama. Ada seorang anak namanya Asti, itu tidak akan pernah bisa mendapat nilai baik bagi nilai A saya kira untuk skripsinya tentang Gunung Kidul, jadi tentang sekolah di Gunung Kidul. Waktu itu saya masih ingat saya bilang sama dia, kita berjudi saja. Saya tidak tahu kalau Anda beruntung, saya kira kalau yang memenuhi kemudian terpesona dengan apa yang Anda sampaikan, Anda akan mendapat nilai bagus. Kalau mereka tidak, pokoknya siap-siaplah dapat nilai C. Jadi dari awal Tetapi bahwa sebagai alat, perlu saya katakan, sebenarnya sekarang ilmu sejarah sudah memberikan. Jadi artinya ilmu sejarah secara umumnya itu sudah memungkinkan hal-hal tersebut. Jadi kita sejak berbicara tentang yang sebutnya misalnya audio saja yang berikut tentang apa namanya oral history. Tetapi sekarang sebenarnya kita sudah bisa berbicara sampai kepada yang visual sekali itu. Jadi kan sampai yang visual dan sangat menarik beberapa waktu yang lalu. Misalnya ada sebuah studi yang dilakukan dengan sangat menarik, yaitu ketika dia menganalisis suara. Jadi kebetulan yang bersangkutan ini pun menulis tentang sejarah lingkungan ekohistori. Orang membayangkan gimana hubungan antara ekohistori dengan suara. Tetapi kemudian dia menggunakan rekaman-rekaman yang dulu, dia mendengar suara burung. Jadi perubahan dari waktu ke waktu dari suara burung. Nah, bagaimana lingkungan itu berubah? Dia melihat dari rekaman-rekaman yang ada pada suara burung. Bagaimana suara burung itu berubah? Jadi suara yang dibuat oleh keberadaan burung itu berubah dari waktu ke waktu. Dan itu artinya sejarah kan bisa merunutnya dengan sangat mudah sekali karena kronologis kan. Nah, itu dengan sangat mudah sekali dan dia sampai dia mampu kemudian membangun sebuah cerita dan penjelasan terhadap perubahan apa yang sebenarnya terjadi pada lingkungan ini. Jadi sejarah lingkungan sekalipun itu sudah bisa menggunakan audio. Jadi sejarah sebenarnya sudah bisa memanfaatkan itu. Jadi secara metodologis itu sudah diakui secara umum ya. Tapi kalau di Indonesia masih dulu, tergantung pembimbingnya siapa. Nah, ini persoalan. Jadi ini yang saya kira yang harus kita apa namanya yang harus kita hadapi pada saat ini. Jadi ada dua realitas. Jadi realitas keilmuan secara umum. Saya bukan mengatakan orang Indonesia tertinggal, enggak. Mengatakannya kalian tidak kok, gitu kan? Nah, tetapi kan ini persoalannya ada orang yang ingin sebenarnya tahu tapi ingin mempertahankan status quo. Dan inilah kan selalu terjadi ya kalau orang bilang konservatif, ada yang maju, ada yang enggak. Ini kan persoalan seperti itu. Nah, saya kira ini yang sebenarnya berlaku. Jadi sejarah sebagai ilmu itu sudah bisa mewadai. Jadi jangan takut. Jadi sejarah sebagai ilmu secara keseluruhan sudah bisa mewadai ini. Dan cerita tentang, saya masih ingat sebuah tulisan, mungkin saya tidak tahu angkatannya antara satu bukan. Cerita tentang seorang perempuan pengumpul kelapa di Sangir yang juga aku bukan maling judulnya yang dibuat saya bukan maling karena aku diam, saya bukan pencuri saya bukan pencuri, jadi saya bukan pencuri maksudnya dia, tapi bagaimana kemudian dia menulis cerita tentang perempuan yang ada di kebun kelapa di Sangir itu yang menurut saya. Dan salah satu yang sangat penting kan dari sejarah komunitas sebetulnya itu kan adalah apa yang disebut dengan saya ingin mencari itu yang disebut jadi orang selalu berada secara intens di dalam lokasi site sehingga tidak mengherankan bahwa detail itu pasti ditemukan. Detail itu pasti ditemukan di dalam sejarah komunitas dan kalau kita perhatikan minimal itu kan ada empat yang mendukung. Yang pertama adalah sejarah, itu saja antropologi, kemudian yang ketiga genealogi untuk orang-orang tertentu dan yang terakhir adalah arkeologi. Jadi bukan arkeologi dalam pengertian mencari apa namanya kerajaan Singosari ya. Saya bayangkan arkeologi sebagai ilmu ya. Nah, karena itu hukum arkeologi knowledge. Jadi arkeologi dalam pemahaman itu. Nah, jadi saya kira ini menjadi penting. Jadi sehingga sekarang ada terminologi yang menarik, yaitu apa yang disebut dengan metal detector. Jadi sebuah konsep besar dalam keilmuan dalam dia berkaitan dengan sejarah teologi metal detector. Jadi ini kita seperti ada anu mendetektor, kemudian di bawah oh kita tahu di bawah itu ada apa, ada metal gitu gitu. Nah, jadi ada konsep yang sekarang dibangun. Jadi secara metodologi sebenarnya itu sudah sangat sangat memungkinkan, apalagi sejarah lisan sudah sangat canggih sekali menurut saya. Sejarah lisan sudah luar biasa sekali, termasuk yang visual. Jadi masalahnya adalah sebenarnya sekarang bagaimana membedakan antara sejarah yang disebut dengan consuming history yang lebih melekat pada teman-teman yang heritage sebenarnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Pada satu sisi sejarah yang tadi saya bayangkan itu sejarah yang berlari dengan segala kebebasannya dan selalu apa namanya optimis kepada masa depannya, sementara ada heritage yang selalu menggantungkan dirinya pada masa lalu yang selalu berbicara tentang pelestarian adiluhung dengan hal yang seperti itu tuh. Ini ya, padahal mereka berangkat dari sesuatu yang sama sebenarnya. Nah, inilah yang, tapi tentu saja saya tidak mengatakan orang heritage seluruhnya seperti itu. Jadi kira-kira. Silakan teman-teman. Karena itu tuh tadi ada museum tadi. Ya, ada museum tadi. Sedang direncanakan. Silakan teman-teman komentar pertanyaan. Bagaimana Anda melihatkan cara, sebab sekarang kita dalam masih dalam oral punya sistemnya, masih separuh lah separuh, tapi ada separuh population yang sudah visual. Jadi macam mana kita apa pandangan anda tentang bila kita sudah ubah kepada satu cara komunikasi yang sangat visual, ya, adakah ini akan mengubah konsep sejarah atau konsep historiografi? Kalau itu yang dibicarakan, kalau saya kira ini karena saya tadi bermula dari sebuah pemahaman bahwa sejarah itu adalah kebudayaan. Jadi sejarah sebenarnya itu adalah budaya. Jadi saya kira pasti akan berubah. Tetapi sejarah kan selalu ini pengalaman beribu-ribu tahun yang selalu kita, bahwa kan selalu ada yang disebut dengan apa yang continuity dan discontinuity. Jadi apapun 2000, 4000 yang tahun yang lalu kalau memang manusia sudah ada besar itu keberlanjutan itu pasti akan ada. Itu kan pasti akan ada. Jadi yang abadi itu menurut saya adalah perubahan. Ya. Maksud saya bila kita berkomunikasi secara oral, ada banyak point of view atau perspektif, ya. Dan dalam telling pun dia berubah. Tetapi bila ditangkap melalui gambar, gambar pun ada perspektif, ya. Tapi perspektifnya lain sedikit, ya. Ya, mungkin atau tidak memang perspektif juga. Kalau saya tidak melihat, jadi saya tidak mau mempertentangkan antara oral dan visual sama sekali. Bagi saya itu adalah sebuah proses, dan saya tidak melihat bahwa oral dan visual ini sesuatu yang berbeda. Bagi saya tidak ada perbedaan antara oral dan visual. Yang menjadi yang akan kita hadapi adalah bagaimana sekarang kita itu memahami visual ini dan memahami oral itu lebih penting. Jadi oral dan visual sebagai sumber itu sebenarnya sama saja. Jadi ini yang kalau tadi misalnya kita takut bahwa kalau oral maka orang bisa berdalih, berkelit, mengatakan dengan jangan, ini kan persoalan yang kita hadapi di sini kadang-kadang bagaimana ketika kita melihat visual sekalipun. Saya contohkan seorang ini sampai saya nggak tahu Mbak Item nggak pernah sempat lihat atau tidak, tapi orang ini memang tidak pernah menjadi apa namanya, menjadi sejarawan yang dikenal oleh siapapun kecuali kami di, karena dia apa dosen kami dulu jadi. Dan kalau ngajar pun pakai kertas yang sudah warnanya itu sudah, jadi dia pakai tulis kertas kurang, kertas buramnya itu sudah kuning, itu mungkin sudah berpuluh tahun dia pakai sebagai datang. Tapi dia menulis sebuah artikel yang sebuah tulisan makalah yang sangat menarik. Dia menggunakan gambar apa namanya foto pada tahun itu. Jadi dia kira-kira menulis itu tahun 70-an awal atau sekitar pertengahan itu. Dia menulis foto. Dia ingin membuktikan sebenarnya Soeharto itu masuk ke Yogyakarta itu kapan. Nggak ada waktu itu orang yang berpikir menggunakan foto. Tapi orang ini, saya sangat terkejut. Saya sekarang sedang mencari makalah itu di mana, gitu kan. Terus saya, bagaimana dia bisa sampai kepikiran untuk ini? Nah, jadi ini menunjukkan, saya mengatakan bahwa antara oral menurut saya ini, jadi ketika kita bekerja sebagai sejarawan tidak perlu untuk membedakan. Jadi tapi konsep sejarah mungkin akan berubah ketika kita bicara pada tataran filosofi history. Dia akan mengalami penyesuaian ketika pada konteks filosofi history. Tetapi ketika kita bekerja sebagai sejarawan, saya kira tidak ada perubahan yang signifikan. Saya mau berbagi sedikit cerita karena berkaitan dengan yang lisan dan yang bergambar. Pengalaman kami di fungsi ketika bekerja di Kampung Cuminahan beberapa tahun yang lalu, sebagian besar masyarakatnya menaruh perhatian yang kurang terhadap tulisan. Mereka lebih menaruh perhatian kepada gambar, kepada gerak pertunjukan misalnya, atau kepada cerita lisan. Sehingga kami bukan sejarawan, sebenarnya kami bekerja bersama-sama warga. Jadi sesungguhnya yang sejarawan, kami merasa warga itu sendiri yang kami ajak menjadi sejarawan. Kemudian tentu sebagai sejarawan, kami dan masyarakat waktu itu punya masalah. Biasanya kan sejarah itu ditulis, tapi kalau sejarah ditulis nggak ada yang baca. Nah, maka kita bikin gambar, mungkin akan banyak yang lihat. Atau kalau kita bikin ketoprak, nanti akan ada yang nonton, orang bisa cerita di situ. Nah, yang mau saya sampaikan sebenarnya masalah produk akhir. Kalau kita bisa membayangkan sejarah itu sebuah proses pabrikan ya, merancang satu produk, ada produk akhirnya. Nah, kita sebagai sejarawan akan menghadapi masalah itu. Bagaimana kita kemudian menyusun satu argumen ya, yang non tulisan, yang tidak bersifat tertulis gitu. Misalnya yang berkaitan dengan gambar, dengan satu cerita lisan, atau dengan satu pertunjukan, atau dengan satu pameran, satu puisi. Nah, saya kira sampai sekarang kita masih menghadapi persoalan itu kadang-kadang gitu. Mungkin juga saya kira kalau refleksi saya personal, mungkin juga saya masih terjebak ke dalam cara berpikir bahwa kebenaran itu memang harus disampaikan secara tertulis gitu. Jangan-jangan saya merasa terjebak di situ, sehingga ketika menyampaikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita, atau bahkan memamerkan objek, kita memamerkan ini piring, ini apa gitu ya, tanpa dibantu oleh tulisan. Kalau kita pergi ke museum itu ada tulisan, tapi kadang-kadang ketika kita memamerkannya sebagai satu karya seni instalasi, misalnya waktu pameran India kemarin Pak, itu ada yang bikin pojokan gitu, digambar pura-pura seperti apa tempat ibadah begitu. Nah, bagaimana kita menafsirkan soal kebenaran? Mungkin juga saya terjebak ini apa rezim kebenaran. Iya, coba sebenarnya kalau kembali lagi pada masyarakatnya selalu kita anggap sebagai masyarakat yang lisan. Itu jadi yang saya bicarakan ini kira-kira 100 tahun yang lalu. Kita selalu mengidentifikasi mereka ini adalah masyarakat lisan. Tapi apa produknya? Apa? Produknya apa? Sendera tari. Secara jelas itu adalah visual. Ya, gerak. Canggih loh. Bahasa tubuh. Orang sudah bicara tentang body language. Mereka sudah menunjukkan body language itu adalah ekspresi dari masa lalu. Jadi masa lalu itu mereka rekam di dalam bahasa tubuh. Masa lalu mereka rekam di dalam ketoprak. Masa lalu mereka rekam di dalam benda serai. Jadi dalam banyak hal, sebagian memang kita tahu bahwa misalnya tembang-tembang itu ditulis memang. Tetapi sebagian itu dilakukan secara lisan. Jadi produk sejarah itu bagi saya itu bukan, tidak selalu harus, jadi tidak selalu harus tertulis. Jadi yang tertulis itu kebenaran. Jadi karena itu saya kemarin menyampaikan kepada teman-teman, Yogyakarta ini kaya sekali dengan apa yang saya sebut dengan heritage revolution. Jadi apa namanya, pusaka revolusi. Kaya sekali. Tapi selama ini kekayaan tentang apa namanya pusaka revolusi itu paling pun jauh dibuat monumen. Saya bilang alangkah sayangnya, ya kan? Padahal kalau kita lihat dari generasi ke generasi, banyak sekali mereka bagaimana sebenarnya mereka memiliki sebuah ekspresi sendiri untuk mengatakan ini loh masa lalu kami, namanya ada kidung, ada nyanyian, ada puisi. Nah, sekarang saya membayangkan bahwa bukan berarti bahwa kidung itu harus mengambil kidung yang dibuat oleh orang 60 berapa itu kita merdeka ini sudah apa namanya 67 tahun gitu kan, 67 tahun gitu. Nah, bukan mengambil yang 67 tahun itu dibawa ini lo le diwaris ini lo do diwaris ini. Bukan itu, orang yang sekarang pun sebenarnya bisa melakukan itu. Renda bisa kok melakukan itu banyak gitu. Bahkan perang bisa melakukan sesuatu yang jauh di belakang ketika tahun 50-an dia beli sesuatu. Semua orang bisa melakukan, padahal bukan persoalan bahwa dia berjarak atau tidak berjarak. Dia punya knowledge atau tidak. Persoalannya itu kan adalah knowledge, pengetahuan. Nah, pengetahuan inilah saya kira yang akan menjadi yang kita sebut dengan jadi fakta. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya kebenaran pengetahuan. Ya kalau orang hanya tahunya 3 ya kemudian dia menulis 3 ya kemudian enggak usah diketawain. Menurut saya, ya memang dia hanya tahunya 3 kok. Dia hanya tahunya. Dulu saya enggak pernah bisa mengucapkan itu. Saya bisa mengatakan saya enggak bisa mengucapkan kata 5 Bapak gitu. 1 2 3 4 langsung saya bilang 6. 5 itu saya. 6 saya bilang gitu kan. Ya memang kalau saya enggak bisa 6, enggak bisa bilang 5, ya sudah gitu kan. Nah, memang saya tidak pernah punya 5 di dalam kepala saya. Nah, jadi yang ini yang saya ingin katakan. Sehingga bahwa historiografi saya kira selalu memiliki relativitas. Jadi kemudian memaksakan kebenaran absolut pada historiografi itu persoalan besar ya. Jadi memaksakan kebenaran absolut ya. Jadi yang ini tadi jadi kebenarannya akhirnya saya takutnya itu yang kita sebut dengan rezim kebenaran. Jadi berbicara tentang kebenaran absolut, wah ini berat ya. Saya berat kebenaran absolut. Saya tuh berpikir ketika saya jadi mahasiswa, kami dapat buku sejarah Eropa tebelnya segini. Itu untuk saya yang nggak punya bantal di rumah itu malu sekali, apa nyaman sekali, karena saya hanya tidur dengan selembar tikar, dan tikarnya pun banyak apa orang tingginya, dan jadi setiap hari harus dijemur. Itu kan itu dengan bukunya Hayes itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, bukunya tebal begitu, gitu kan, bukunya tebal. Tetapi kemudian saya ingin mengatakan begini, dari mana orang Eropa ini bisa mengatakan tentang tanah Kanaan? Apa urusannya tanah Kanaan dengan sejarah Eropa? Kanaan itu tidak ada di Eropa. Apa urusannya dengan tanah Kanaan dengan Eropa? Itu saya baru sadar. Dulu saya seolah-olah mengatakan, wah, bagian dari sejarah Eropa itu adalah tanah Kanaan. Apa urusannya? Saya baru tahu bahwa tanah Kanaan itu tidak ada di Eropa. Itu kan dia ada di jazirah Arab sana itu loh. Gitu kan? Dia enggak ada urusannya, dia enggak ada di sini. Tetapi mengapa ada tanah Kanaan di dalam sejarah Eropa? Ya, kemudian baru saya menyadari, oh, jadi ada ideologi di dalamnya. Jadi kan jelas sekali. Jadi sudahlah berhenti untuk mengatakan bahwa sejarah saya yang paling benar itu ini. Sejarah Eropa pun kemudian saya menyadari dulu ketika jadi mahasiswa ya terima-terima gitu ya. Wah, ini ya, jika saya dibohongi pun ya. Panggil Pak Bambang agak lucu, saya ini teman berkulit di UGM, tapi saya belajar, saya ingin mungkin ini bertanya atau membagi pengalaman ya, karena selama studi di UGM saya menjadi semacam terperangkakan dengan historiografinya Sartono Kartodiredjo dan juga dengan yang lain-lainnya. Tapi ketika saya masuk di dalam gerakan perempuan, menjadi bagian dari gerakan kulit apa yang disebut sebagai feminis, dan saya masuk artinya mempunyai kesempatan belajar di Jawaharlal Nehru University. Itu meskipun selama 6 bulan saja, tapi saya berkenalan dengan para feminis-feminis, sejarawan feminis, termasuk salah satunya yang menjadi teman diskusi adalah Upas Utukalia, Mukopati Rosi yang sekarang ngajar di Irlandia, beberapa nama besar itu. Tapi yang saya ingin sampaikan atau sharekan adalah saya diubah, dibongkar cara pandang saya dari jurusan sejarah UGM untuk tidak takut keluar atau menjebol dari tatanan-tatanan yang sudah ada. Karena ternyata konsep sejarah feminis adalah mendekonstruksi sejarah yang dibentuk oleh mereka sangat jelas sekali, yaitu oleh patriarki. Jadi metode apapun kamu bisa lakukan dan kamu boleh, itu sah saja. Itu yang saya dapatkan dari India, dari Nehru, Jawaharlal Nehru University. Jadi artinya perempuan harus mencari metode sendiri di dalam merumuskan, dan penulisan sejarah perempuan tidak seperti Urvasi, tidak ada metodenya. Kamu bisa menggunakan metode-metode yang sudah ada. Nah, ini salah satu yang saya sebut sebagai revolusi diri saya. Karena saya waktu awal datang itu sangat begini, nanti salah, nanti keliru, nanti bagaimana. Jadi selalu saya merasa saya bersalah atau keliru. Tetapi selama 6 bulan di train di sana, saya kira metode ini menjadi metode yang saya yakini sekarang. Dan saya pakai di dalam penelitian-penelitian saya sebagai sejarah independen, sejarawan independen. Saya nggak mau sejarah, tapi saya sebagai pekerja sejarah. Artinya apa? Artinya ketika saya bekerja dengan korban 65, saya dan Hersley sekarang fokus di korban 65, tetapi juga di Aceh kemarin, yaitu menuliskan sejarah mereka. Kami tidak menulis, selain tadi saya sudah presentasi tentang oral history menggunakan kaset, tetapi juga menggunakan gambar. Jadi kami membuat, saya namakan ada campuran yang namanya kartografi human rights. Jadi membuat semacam kartografi dengan gambar. Dan ternyata itu saya dapatkan di India, itu untuk membuat sejarah komunitas para perempuan ini, ingatan perempuan ini selain diceritakan tapi juga dengan gambar. Mereka menggambar. Jadi dulu si neneknya sini dia bertani, menggambar. Nah, gambar-gambar itu disusun dan kemudian direkonstruksikan menjadi sebuah cerita. Dan cerita itulah yang kemudian menjadi sejarah komunitas perempuan di situ. Yang ini saya pakai di dalam ketika saya membantu Mama Yosefa Alma di Timika untuk merekonstruksi sejarah mama-mama yang ada di sana melawan Freeport. Nah, itu dengan beberapa teman di sana. Nah, ternyata ini juga ampuh ketika di Aceh. Nanti tahun depan sudah akan dicetak oleh Bisangko, yaitu bagaimana kombatan. Ternyata berjanji itu juga bisa dipakai. Di Aceh ada tradisi berjanji. Jadi setelah sembahyang maghrib, mereka akan berdoa. Tapi doanya tidak hanya doa Islam, tetapi bercerita. Dan ceritanya itu cerita yang bagus sekali dengan nyanyian. Dan itu direkam, saya menggunakan metode itu, direkam dan kemudian dituliskan sebagai satu cerita dari komunitas di situ. Saya dikritik oleh pemandi itu bahwa itu bukan sejarah, itu bukan penulisan sejarah. Itu hanya cerita dan... Sejarahannya apa? Sejarahannya. Iya, betul. Sejarahannya falah seperti tadi. Ya. Jadi saya dinyatakan bahwa itu hanya cerita tentang cerita tentang pengalaman perempuan ketika konflik di Aceh dan menggunakan metode berjanji tidak ada di dalam itu. Jadi tapi untuk saya semakin gila, semakin biarin saja, saya jadi semakin menggila, semakin ya itu istilah saya, karena kemudian satu orang yang membela saya hanya Melani Budianta, karena dia tapi saya agak kesulitan dengan Melani karena dia menggunakannya berbicara dengan postkolonial tadi yang saya harus belajar lagi. Dan tapi itu saya mau katakan bahwa saya mengalami kesulitan dengan status. Saya tidak berani ke UGM karena itu juga saya takut untuk ditolak juga lagi. Jadi artinya saya kemudian tidak lagi berhubungan dengan sejarawan dan saya berhubungan dengan komunitas, dengan para perempuan, karena ini bisa dipakai untuk advokasi, bisa dipakai untuk mereka bilang tentang Aceh, tentang Timika, di mana sekarang bukunya Mama Yosefa Alomang menjadi cukup bagus. Jadi metode-metode itu, metode yang liar, saya katakan liar, yang dipakai oleh Urvasi dan teman-temannya, itu metode yang kamu boleh membangun. Dan saya kira saya sangat setuju, saya senang dengan uraian Pak Bambang yang tadi bahwa pendemokrasian, dan saya kira dulu kami selalu berdiskusi tidak ada kelurusan sejarah. Hersley sangat tidak setuju dengan kelurusan sejarah. Yang ada adalah demokrasi sejarah. Jadi membuka ruang seluas-luasnya untuk penulisan sejarah. Jadi kalau untuk perempuan di dalam gerakan feminis, kita tidak mau kotak-kotak di dalam metodologi yang digunakan, karena itu menurut teman-teman kami yang memang kami belajar dari India, yang itu sebetulnya itu menjadikan kita masuk kembali di dalam kerangka metode yang maskulin. Ya, iya, sebenarnya pengen nanya Pak, kalau dari segi akademik, sebenarnya kenapa ya metode-metode seperti ini tidak bisa masuk ke ranah universitas? Yang saya melihat sebenarnya waktu itu kalau di saya kan di UNER, saya di dosen sejarah saya Pak Pur itu juga suka dengan metode-metode ini, meskipun memang kayak ada keliputan kayak Paul Thompson itu saya tunjukin dia nggak terlalu tahu, cuman penasaran loh. Dan nah sekarang pertanyaannya kan, maksudnya metode-metode ini di India diakui dan mereka di luar juga diakui sebagai suatu akademik. Nah kenapa mas di Indonesia susah sekali, selain maksudnya kalau kita ngomong pasti ada resim yang mempertahankan, tapi itu memang iya ya, tapi apakah tidak ada sama sekali lubang yang bisa dimasuki atau apa ya, nggak tahu, apakah sebegitu sulitnya merubah kurikulum itu? Karena saya lihat tidak semua dosen-dosen, maksudnya contohnya Pak Pur juga, maksudnya dan di UNER saya lihat juga ada dosen-dosen yang iya kita sebenarnya juga suka tapi nggak bisa. Nah ini nggak bisa ini kenapa sih gitu? Ya saya kira di mereka yang sudah kena virus ini salah satunya. Sebenarnya tidak tertutup, sebenarnya sangat tidak tertutup. Bahkan saya ingin sampaikan di tahun 90-an pertengahan merasa yang berkaitan dengan pemakaman atau urusan pemakaman dengan sejarah. Tetapi waktu itu kita tahu bahwa banyak sekali dokumen yang berkaitan, ini berkaitan dengan Jakarta. Jadi sebenarnya kami ingin menunjuk sejarah kota. Sejarah kota salah satu fenomenanya itu berkaitan dengan orang meninggal, soal makam. Dan waktu itu yang bersangkutan sebenarnya sudah melakukan banyak kumpulan-kumpulan data, baik yang dari koran maupun dari majalah, gitu kan, informasi-informasi seperti itu. Dan waktu itu kami sebenarnya memang baru mau mulai juga, karena orangnya kan teridentifikasi sebenarnya, jadi sebenarnya masih bisa melakukan oral history juga dalam beberapa hal. Hanya sayang memang tidak pernah terjadi. Pertanyaan kan tadi, mengapa ini tidak bisa masuk ke perguruan tinggi? Sebenarnya sangat tergantung, kepada mau atau tidak. Dosennya tuh mau atau tidak. Sebenarnya bukan persoalan kurikulumnya itu bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Ini persoalannya sebenarnya sangat objektif sekali. Kalau pergi ke kelas saya, ceritanya jadi lain, semuanya jadi lain. Sehingga seperti saya katakan tadi bahwa saya bisa membimbing orang seperti yang saya sebut tadi, yang sekarang saya pasti itu tidak pernah terbit ya, saya tidak pernah terbit skripsinya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya hampir seluruhnya sumbernya itu adalah interview. Itu saya sebenarnya sudah agak anu juga, ini saya bisa berdosa ini pada mahasiswa. Karena kalau dia sampai dapat C, itu kan kasihan sekali, dia sudah bekerja sama mati, atau dia sudah menulis dengan stylenya menurut saya sangat bagus sekali, ya, untuk mahasiswa S1 pada saat itu. Tapi kalau sampai nanti penguji mengatakan, wah, seperti tadi, apa sih Barzanji itu jadi sumber sejarah, apa sih ini? Itu sebenarnya juga sebagian besar itu masuk ke dalam seperti saya sebut yang dengan sumber-sumber sejarah unconventional, jadi yang tidak konvensional. Jadi itu sebenarnya sudah, jadi kalau lihat mahasiswa sejarah akhir-akhir ini, itu sebagian dari mereka sudah melakukan hal itu, hanya dia tidak menjadi tren utama, tetapi dia bisa masuk. Saya hanya membayangkan dulu itu hanya satu, lama-lama jadi dua, menjadi tiga, sekarang sudah lebih dari 10 ya. Jadi sudah banyak. Jadi kita akan lihat bahwa di dalam satu angkatan ini kita sudah melihat. Ini nanti bisa tanya lah, sebenarnya ada pelakunya di sini. Ini pelaku, karena pelaku namanya yang sudah sangat jelas sekali. Problem yang paling besar menurut saya itu adalah mahasiswanya sendiri begitu antusias ketika di kelas, begitu menulis. Oh iya, iya. Muncul di dalam apa proposalnya, loh kok kembali lagi seperti masa lalu. Saya bilang apa yang saya ajarkan kok enggak nyangkut ya. Ini ya sebenarnya yang prihatin itu saya dengan mahasiswanya. Harusnya yang frustrasi itu saya. Kalau ngajar tuh kalau di kelas, harusnya sekali mau begitu, wah, ya, kemudian benar. Apa namanya diskusi menjadi begitu hidup, apa begitu muncul proposal, kok ini lagi perangkuran boro lagi. kalau presentasi hidup, kalau tulisan lanjut. Jadi mana itu muncul, lo kok begini lagi ya? Ini yang menjadi problem. Saya kira dan mahasiswa ini pertama aman, ya. Saya kira mahasiswa ini, mereka masih mewarisi paradigma yang lebih dominan, karena dari SD, SMP, masyarakat, dan itu lebih dominan. Nah, dan begitu kita masuk, ini hanya sedikit. Nah, sedikit. Jadi, ya, mereka tertarik, tapi kemudian tidak bisa. Jadi, ini yang saya kira menjadi persoalan. Kurikulum sebenarnya tidak terlalu itu kan rekayasa juga sih. Bisa dibuat mau apa enggak itu masukkan mata kuliah dulu. Saya cerita sama dia begitu dia jadi kami sebut dengan menulis kreatif. Menulis kreatif itu adalah warisan dari public publishing. Yang saya pikir, saya menurut saya menulis kreatif itu seperti ini, sama seperti yang mereka pikirkan. Jadi begitu mereka pergi ke dosen yang lain, menulis kreatif itu jadinya lain. Iya, buku panduan skripsinya pasti anjir. Jadi buku menulis kreatif itu bukan seperti yang dibayangkan Pak Tungtong Joyo, bahwa menulis kreatif itu betul-betul kita membangun kreativitas, gitu kan? Tetapi di sana menjadi lagi seperti saya katakan, menulis kreatif itu cetak-cetak melulu, seperti cetakan-cetakan seperti itu. Jadi ini yang saya kira yang menjadi persoalan kadang-kadang juga dua-duanya jadi dosen, ya masih sampai saat ini. Tapi enggak, itu proses. Nanti 10 tahun lagi, saya yakin bahwa saya sangat yakin. Dan 10 tahun itu cepat loh. Kalian nggak merasa kan? Uji berapa tahun ya? Itu kan? Tapi nanti 10 tahun lagi dia sudah 40-an. Ya, silakan sekali. Jadi sebetulnya saya tertarik pernyataan awal Pak Robert tadi. Saya tidak gelisah dengan kebenaran gitu. Versi ini, versi ini. Gitu. Tapi kemudian ketika kita diskusi masuk ke metode, tiba-tiba kita mempersoalkan kebenaran itu. Apakah metode ini lebih benar? Gitu. Dan akhirnya, ya maksud saya adalah kalau misalnya komunitas ingin membangun mengkonstruksi sejarahnya apa-apa gitu, apakah bisa nggak orang membangun sejarah itu tidak berpretensi untuk membangun kebenaran gitu? Maksudnya supaya kita juga tidak ingin bertempur sebenarnya, ini ada rezim gitu ya, terus ada yang kecil-kecil gitu. Tapi kita sebenarnya kita tidak ingin gelisah dengan mana yang paling benar, yang penting kita menulis sejarah kita sendiri gitu. Mungkin nggak sih? Ya, kebenaran itu kan pasti ada dari data yang Anda dapatkan. Jadi seperti tadi bahwa sumber data itu kan tidak harus seperti saya katakan tadi, tidak harus tertulis, tidak harus visual, dan tidak juga harus oral. Sebenarnya itu beragam dan kita tidak bisa hanya, misalnya contoh, saya mempraktekkan ini, saya membaca sebagian besar sebenarnya puisi, tapi 1-2 itu cerita pendek. Jadi misalnya ketika saya membaca Utoy ya waktu itu, beberapa kalimat yang ketika saya menulis tentang Jakarta waktu itu, tulisan kecil sekali tentang Jakarta. Sebagian besar sebenarnya datanya itu yang membuat saya melihat bahwa ini loh realitas Jakarta. Itu sebagian besar dari puisi. Dan kalau selama kita percaya bahwa puisi itu adalah refleksi sosial, kecuali kita tidak percaya, itu kan kecuali kita tidak percaya. Kalau kita percaya bahwa itu bagaimana? Wah, kalau kita lihat misalnya karya-karya Utoy yang ditulis oleh Philip Pitt, itu kan dia cerita tentang tukang beca. Itu kan benar-benar sebuah cerita yang real. Nah, saya kan juga tidak mau dianggap bahwa okelah Anda kan sebenarnya hanya memindahkan karya sastra ke dalam menjadi sejarah. Enggak. Kemudian saya pergi ke waktu itu ke majalah. Majalah namanya Farja. Kalian enggak tahu kalau kamu masih tahu. Ada majalah Farja. Jadi ini ceritanya, jadi kan Rendra kan punya tentang pelacur ibu kota itu. Dan saya pergi ke majalah Varia. Saya mencari majalah-majalah. Dan saya menemukan laporan jurnalistik tentang pelacuran di Jakarta. Nah, bedanya kok laporan jurnalistik itu dengan ininya apa puisinya Rendra. Kemudian kebetulan kan ada riset yang dilakukan oleh seseorang ini awal tahun 70-an kan. ada riset yang dilakukan oleh orang seseorang, tapi dia berasosiasi dengan ini, dan itu tentang Manggarai sebenarnya, dan itu semuanya keluar. Jadi menarik sekali. Akhirnya ketika Rendra bicara tentang siapa sih yang sebenarnya, jadi sehingga waktu itu bisa dia membuat laporan itu laporan dari apa namanya Fakultas Ekonomi ini, bahwa penghasilan apa namanya pelajar itu lebih tinggi daripada guru per bulannya apa namanya dibuat di dalam laporan itu. Jadi apa yang kemudian dideskripsikan di dalam laporan ini dianggap lebih disebut laporan ilmiah, gitu kan? Kemudian ini ada laporan jurnalistik dan ini ada puisi. Dan Anda tidak melihat sebuah gambaran yang berbeda ya tentang ini. Ini yang saya mengatakan. Selama kita percaya bahwa apa puisi itu adalah redaksi, dan itu persis betul cerita SM Ardan, gitu kan, di dalam apa namanya Firman Lontanku, ya Firman Lontanku bercerita tentang Jakarta, itu seperti hidup. Inilah yang sebenarnya inspirasi itu dimulai dari cerita yang sebenarnya peneliti yang nggak punya duit cerita ini. Jadi ketika saya buat disertasi saya itu nggak punya uang. Nggak punya, jadi saya tidak punya yang disebut dengan riset grant, itu nggak punya. Gimana caranya riset grant nggak punya, dana mau minta siapa nggak tahu, gitu kan? Pokoknya bodoh sekali lah, atau nggak tahu. Tapi saya itu tidak bisa membaca, jadi saya membaca dokumen dari laporan Belanda seperti itu. Tapi bagaimana membuat dia ini hidup, saya nggak tahu. Sederhana sekali, saya membuat tentang Jambi ya, Sumatera dan Palembang. Wah, saya bilang kebetulan saya kan tahu Palembang, saya pergi aja. Saya nggak akan melakukan apa yang disebut dengan oral history. Tidak, saya mau jalan-jalan saja. Saya ikut bagaimana proses orang dari kebun karet, karena saya juga senang karet, dari kebun karet sampai ke pasar. Jadi saya nggak peduli, pokoknya saya ikut aja bagaimana orang pergi dari rumah menyadap karet dan ini bagaimana orang apa namanya membawanya ke perahu dan sampai kemudian membawanya ke kota dari perahu itu. Kemudian itu kan murah lah itu dan menyenangkan sambil berjalan-jalan itu. Setelah pengalaman itu saya punya, kemudian saya kembali lagi ke dokumen saya. Dokumen itu bisa bernyanyi sendiri. Gitu. Bisa berbicara sendiri loh. Jadi ini yang saya ingin sampaikan bahwa dokumennya itu bisa bersuara sendiri dan saya tahu oh ini masuk dokumen itu seperti ini ya karena saya mengikuti pola ikut dalam. Jadi ada pengalaman itu yang membuat saya kemudian mengatakan begitu mudah sekali bagi saya melihat saya tidak pernah bisa itu. Untuk saya itu karya-karya sastra, karya apalagi ya. Jadi saya masih ingat salah satu karya kecil yang mungkin tidak banyak orang menulisin. Saya kira karya-karya yang menulis itu si Bongkok berapa tahun yang lalu, 20 tahun ya, bukan lagi tahun, 20 tahun yang lalu. Kemudian saya mencoba untuk merekonstruksi kembali perjalanan orang-orang Batak itu seperti apa. Itu kemudian saya mulai menyadari bahwa saya tahu betul proses. Sekarang saya menyadari bahwa proses pembatakan Medan itu tidak terjadi di Medan, tapi proses pembatakan Medan itu terjadi di Jakarta. Itu memberi saya inspirasi. Proses pembatakan Batak itu tidak terjadi di tanah Batak, tidak terjadi di Medan, tetapi terjadi di Jakarta. Jadi Medan menjadi Batak itu karena Jakarta. Jadi orang sebenarnya melihat bahwa oh kau dari Medan maka dianggap jadi dia diidentifikasi semua Medan maka Medan menjadi Batak. Jadi proses itu tidak terjadi di Medan. Begitu orang kalau orang tidak tahu begitu datang ke Medan dia loh ke India, loh ke Cina, loh ke Melayu, Bataknya kemana gitu misalnya gitu. Kan akhirnya kita akan menjadi pun. Jadi bagaimana kita lihat ada dua realitas, ini realitas juga Anda tidak bisa mengatakan bahwa pembatakan apa namanya Medan itu apa namanya bukan realitas, itu realitas juga. Realitas ada yang ada di kepala kita. Karena itu saya tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah risau dengan ada tidaknya rumus itu. Untuk saya itu mempertanyakan itu, saya tidak pernah risau dengan surat umum yang disebut dengan super semar itu ada atau tidak sih dokumennya. Menurut saya, kalau mau lihat super semar, gampang. Apa? Ya order baru itu kan super semar. Itu jadi. Sudah jadi untuk saya super semar itu apa? Order baru ya super semar itu. Susah. Kenapa harus mencari kemana-mana super semar itu dokumennya ada atau tidak. Terus, ya kalau nggak ada, itu mau apa? Kita ini mengatakan bahwa super semar itu tidak pernah ada. Oh, Soekarno sudah pidato. Gitu kan. Tapi problemnya kalau mau super semarnya seperti yang kita bayangkan itu, ya lihatlah orde baru itu ya itulah super semar gitu. Ya kan? Ya itulah super semar gitu. Ya jadi karena itu yang saya sebut bahwa saya tidak pernah gelisah, tidak pernah takut dengan jadi antara orang mengatakan antara kenyataan dengan legenda atau mitos. Itu saya bilang mitos itu bukan, kita selalu bilang bahwa legenda itu ada di 1000 tahun yang lalu. Mitos itu juga begitu. Apa sekarang kita tidak mau produksi mitos terus-menerus? Mitos yang paling dekat salah satu contoh aja, Gus Dur itu sudah mengalami proses. Nah, sekarang juga coba lihat yang paling tiap hari dikirimi top kopi ya, kopinya orang Indonesia itu jangan main-main, itu betul-betul sebuah proses pemitosan yang luar biasa sekali. Top kopi dimainkan untuk kepentingan ekonomi itu nggak main-main, top kopi ya, itu bagian yang paling. Jadi masalah saya dari Jember kan, misalnya di daerah Jember Utara konsentrasinya orang Madura, di Jember Selatan orang Jawa. Pada saat ini misalnya saya sedang membaca kesempatan dan makanan satu itu yang diklaim timbul dari Jember, tapi itu hanya ada di daerah Jember Utara saja, sedangkan di Jember Selatan tidak pernah ada apa yang namanya kebudayaan dan makanan satu. Dan yang paling baru adalah tari labaku ini baru-baru ini saja ada, dan itu pun dibikinkan sama bagong dari Jogja. Jadi itu pun tafsiran dari dia melihat orang-orang yang lagi panen tembakau dan segala macam. Nah, kembali ke yang tadi, bagaimana kemudian untuk menentukan bukan sejarah yang benar, tapi kita harus mulai dari mana ini? Gitu. Apakah dari selatan dulu, dari utara? Terus belum lagi ada yang namanya budaya gentrung, pantun. Pantun itu kebanyakan hanya diceritakan dari orang tua sama anaknya saja, sedangkan itu tidak pernah dicatat. Nah nanti bagaimana saya bisa memastikan bahwa gentrung atau pantun itu dari zaman nenek moyangnya sampai sekarang rimanya tetap, kata-katanya tetap, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Bagaimana saya mau menelusuri? Soalnya ada beberapa uji yang kemudian sebelum tragedi 65 itu intinya apa, kemudian setelah 65 dimasukkan unsur-unsur TKI yang konon kata apa bapak saya ini yang nyuruh orang-orang RKPAD dan segala macam. Ini kan bagaimana untuk mengayak tadi, kita udah punya banyak data meskipun tidak konvensional, dari puisi, dari naskah drama, dari kesenian. Nah, kemudian untuk mengayak data tadi untuk kemudian bisa kita sampaikan gitu. Masa orang suruh kasih apa adanya, suruh mencerna sendiri kan nanti dibawa orang makan kebanyakan nelak apa keselak nanti mas, ya itulah pokoknya. Jadi gimana mengayak supaya bisa enak dimakan? Nah, di situ universitas akan berguna. Kalau dalam sudah sampai ke situ universitasnya, sebenarnya masalahnya sederhana sekali mas. Anda menulis apa sih? Itu aja. Poinnya itu sederhana sekali. Anda mau sedang menulis apa dan tujuannya untuk apa? Enggak, yang budaya yang benar-benar lahir dari Jember soalnya. Iya, karena itu saya bilang, Anda ini sekarang sedang menulis apa dan untuk apa? Itu kalau Anda tahu betul bahwa Anda bisa membangun fokus bahwa sekarang sedang menulis apa dan untuk apa, itu akan ketemu sebenarnya. Itu di sini memang di universitas memang hal seperti itu menjadi satu hal yang penting. Jadi karena itu yang disebut dengan rumusan masalah. Nah di situ jadi tidak harus bahwa Anda menurutnya seperti yang ada di tesis itu enggak, tapi Anda punya kerangka di kepala bahwa sekarang ini Anda sedang ingin menulis apa dan ini tujuannya untuk apa. Tujuan itu menjadi sangat-sangat penting. Antara tujuan dengan permasalahan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda memisahkan antara tujuan dengan permasalahan itu enggak klop, seperti jalan ke kiri dan ngalor ngidul. Benar. Nah, ini yang tadi Anda sebutkan. Jadi banyak orang, oleh sebab itu kita bisa sebenarnya menggunakan data yang sama. Tetapi kita ingin menulis masalah yang berbeda dan ini dengan tujuan yang berbeda. Itu yang saya sampaikan. Nah, di sini ini sebenarnya kuncinya itu hanya di situ aja. Begitu Anda tahu bahwa Anda ingin menulis apa, masalahnya menurut saya tadi Anda ngomong tapi kita nggak tahu Anda ingin menulis apa. Nah, itu yang saya belum mendapat informasi. Jadi apakah Anda ingin menulis tentang melakukan apa misalnya tadi, melakukan dokumentasi kesenian-kesenian di apa namanya Jember. Nah, itu kan sangat berbeda sekali. Kalau kita ingin melihat tentang perubahan misalnya. Itu kan? Nah, jadi ini di sini memang universitas menjadi penting ya, dan menjadi bermanfaat lah. Jadi itu aja Mas, kuncinya hanya di sana aja. Enggak perlu apa tadi yang Anda bilang ngayak apa-apa itu, sebenarnya itu dicatat saja. Jadi dulu itu sudah mendekat. Kalau memang banyak data itu juga memang bukan pekerjaan yang mudah untuk selalu, bahwa kalau kita meneliti itu data itu paling yang kita pakai 10% ya. Dengan 90% itu kita buang, hampir-hampir. Buang dalam pengertian nggak terpakai. Yang dipakai itu hanya 10%. Itu betul. Nah, sekarang bagaimana kalau ada yang mengatakan mengayak yang sebelumnya, istilah saya pakai istilah hanya saja, jadi 10% itu tadi. Jadi, kalau kita sudah tahu kita mau menulis apa dengan tujuan apa, nanti Anda akan menemukan ini loh data relevan, ini data yang relevan. Itu untuk menulis. Sehingga tadi kalau bisa disampaikan, apakah saya lupa nama tadi itu apa tuh? Itu misalnya ini diinginkan oleh Pak Baron. Sederhana sekali kan? Selama Anda tidak mengatakan bahwa tarian itu diciptakan oleh orang lain, bukan Pak Baron, gitu kan? Ya itu sebenarnya saya sudah mulai sejarah kan? Kemudian tarian ini ini ada proses, kemudian bagi proses varian ini kemudian menjadi bagian yang integral di dalam kebudayaannya orang Jawa. Anda bisa membayangkan, saya itu dari dulu bagaimana ada karnaval seperti di Jember. Pertama orangnya orang Madura. Terus saya bayangkan, ini hubungannya dengan apa ya? Yang sering saya tonton ketika saya masih kecil, Karapan Sapi. Dulu saya ingat dulu ya. Dulu ketika saya masih kecil di kampung saya setiap 17 Agustus saya melihat Karapan Sapi. Jadi Karapan Sapi itu bukan punya Madura saya, di kampung saya masih kecil saya masih sering melihat Karapan Sapi. Ya, Karapan Sapi. Jadi untuk menunjukkan besarnya komunitas Madura di tempat saya. Karapan Sapi. Dan bagaimana Karapan Sapi muncul dengan saya kemudian berpikir, kalau kira-kira Karnaval Jember itu dia jelas representasi dari Jember yang ingin mengidentifikasi dirinya sebagai kota itu jelas. Karena selama ini mereka kan termarginalkan, apalagi si Jember, gitu kan? Sehingga mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Ya itu jelas ya, muncullah Karnaval. Tapi pertanyaannya dengan itu Jawa apa Madura atau Osing? Asal mungkin Osing. Nah ini kalau ini kan sangat tergantung apakah tujuan kita misalnya, apakah kemudian Anda mengatakan karnaval itu bukan kebudayaan Jember? Karnaval yang itu sudah dari kebudayaan Jember. Mau Anda lihat itu dibandingkan dengan Rio de Janeiro, bahwa sampai itu biru, nggak ada di Rio yang seperti Jember itu. Nggak ada, silahkan Anda lihat kalau nggak percaya. Nggak ada. itu tetap Jember itu. Begitu dibuat di Surakarta, jadi lain. Ya kan? Tapi itu menarik dalam perkembangan kebudayaan Jawa. Saya selalu mengatakan, bagaimana sebuah ruang yang mampu menampung kreativitas yang akhirnya membangun sebuah kebudayaan yang menghasilkan negara beragama, ya, dan sebagainya, itu dianggap tidak jauh. Itu yang saya sekarang sedang sama saya kontestasikan. Jadi itu sedang saya lawan. Saya tidak percaya bahwa sebuah ruang yang mampu menghasilkan negara kertagama, menghasilkan, kalian Anda bisa mengatakan, oh itu dulu adalah pindahan dari orang mengatakan itu lihat pindahan dari mereka kan dulu pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, mereka lah sebenarnya yang menghasilkan. Jadi sebenarnya itu adalah ini orang persoalan orang Jawa. Tapi Anda lihat, ada sebuah proses yang berlangsung pada abad ke-19 pada awal abad ke-20 yang sangat menarik sekali. Yaitu ketika orang Madura diangkat menjadi bupati di, saya lupa kabupaten, ada dua atau tiga kabupaten yang ada di Besuki. Bagaimana yang terjadi? Ini orang Madura yang diangkat menjadi bupati. Gitu ya? Kawulonya Madura. Karena itu mengapa yang diangkat dari bupati adalah Madura. Tetapi kebudayaannya, dia nggak mau kebudayaan Madura. Budayaannya Jawa. Ini apa lagi yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan yang muncul di kepala saya. Kok kebudayaan itu bisa jadi Jawa ini bagaimana? Padahal dia, kalau kita lihat sebagai ini, dia adalah Madura. Jelas. Kawulonya Madura. Kenapa dia diangkat? Karena apa namanya rakyat itu dan orang Madura. Tapi begitu dia jadi bupati, kok jadi Jawa gitu, kelemengan Jawa, gitu kan? Anunya jadi Jawa. Ini apa? Ini lah maksudnya menunjukkan bahwa kembali lagi saya katakan bahwa Anda sulit bicara tentang kemurnian, authenticitas. Itu konsep-konsep yang menurut saya ya bolehlah sebagai hanya sebuah kata tapi tetapi itu kalau kita bicara pada konteks sejarah itu susah ya? Di dalam masyarakat kami saya dengan saya ngobrol dengan teman saya saya adalah suaminya dari dia sebut namanya Arab sekali ya, terusan Arab sekali namanya dan kemudian terus saya bilang kalau tidak salah itu kan adiknya ini ya, kalau adiknya itu kan ketika dia lihat keraguan saya langsung dia tahu iya memang ibunya Cina dia bilang. Langsung dia bilang ibunya orang Tionghoa terus Dia melihat keraguan saya ketika berkata saya ingin kembali ingin mengatakan bahwa kata otentisitas kemurnian itu saya kira itu hanya kata-kata yang kalau kita bicara di dalam konteks historis ada hal yang lebih sensitif lagi ini lebih sensitif lihat seluruh foto dari Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono X. Silakan lihat, kemudian Anda interpretasi sendiri. Saya tidak mau. Ya, asli yang mana? Coba pergi ke keraton besok pagi, lihat dari Hamengkubuwono I sampai ke Hamengkubuwono X. Setelah itu lihat, kemudian Anda belajar tentang otentisitas dan Anda. Silakan interpretasi sendiri, karena itu sensitif. Kalau sejarah mudah jelas. Silakan teman-teman kalau ada lagi. Ya, saya terkait masalah sebenarnya terkait sejarah terkait dengan sejarah tadi. Saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwa sejarah komunitas ini adalah sebagai sebuah sejarah perlawanan atau perlawanan terhadap sejarah mainstream gitu kan. Itu poinnya. Namun ketika ngomong soal sejarah kabuyan, Pak Bambang itu tidak bisa, saya bisa sekali. Karena saat itu misalnya 65 itu kan. Fungsi sejarah itu kan kalau kita itu yang selalu didengungkan oleh saya juga dari Pak Soeharto itu kan selalu netral, sejarah yang sejati adalah sejarah yang linear, sejarah yang sejati itu sejarah semua. Keluar itu bukan sejarah. Bukan Pak Soeharto itu. Pas dulu itu itu. Kemudian masalah gelaran tadi ada netralitas, artinya bahwa sejarah akademis itu tidak boleh berpihak. Tetapi sekarang saya melihat ada semacam perbedaan pandangan bahwa ternyata sejarah itu harus berpihak. Artinya sejarah, terutama sejarah komunitas ini, itu harus mempunyai keperpihakan terhadap kebenaran yang muncul dalam komunitas tersebut. Terserah dalam mainstream benar atau salah gitu. Kalau menurut Pak Bambang bagaimana? Ya sangat. Kata netralnya sendiri tergantung anda memaknainya, mas. Apa yang disebut dengan netral itu? Saya selalu menyampaikan pada mahasiswa saya bahwa pada dasarnya sejarah sebagai ilmu, apalagi sejarah sebagai historiografi, menurut saya subjektif. Jadi kalau sudah subjektif, berarti pasti akan ada pemihakan, akan ada juga. Jadi sangat sulit untuk mengatakan mengatakan itu sudah minimal itu keberpihakan untuk dulu bisnis. Itu sudah kalau misalnya kita anggap itu sudah yang jadi agak sulit sebenarnya kita kalau misalnya kalau persoalan itu yang kita sebut dengan netralitas lah, dalam hal seperti ini. Jadi saya itu orang yang tidak suka dengan yang terlalu absolut kayak gitu, itu memang agak susah. Saya sendiri tidak tahu, saya kalau disebut linear juga tidak bisa sebenarnya juga. S1 saya itu sejarah. Nah, kalau disebut kami itu kenapa ini yang lucu aja. Kami itu punya BA dulu kan, punya sarjana hukum. Kemudian kami punya doktorandus. Nah, itu sebenarnya sudah setara master ya. Jadi tapi master saya sendiri itu sebenarnya bukan sejarah tapi area studies. Jadi saya area studies yang membuat saya mengenal Asia Tenggara lebih jauh secara lebih banyak. Baru kemudian ketika S3 itu pun saya belajar sejarah tapi itu pun terkontaminasi karena ada ekonomi di dalamnya. Jadi terkontaminasi ekonomi sebenarnya. Jadi kalau saya mengatakan begini, sebenarnya ketika yang paling tadi anda bicara misalnya 65 saja, ini orang banyak yang susah kadang-kadang untuk membicarakan, takut dianggap pro sana, takut dianggap pro sini, menurut saya, atau mencoba kemudian apakah menjadi netral atau tidak netral. Saya kira kalau saya tidak melihat bahwa sulit kok menjelaskan peristiwa ini. Selama kita mampu melakukan apa yang di dalam ilmu sejarah yang disebut dengan periodisasi, begitu kita mampu melakukan periodisasi atas peristiwa-peristiwa itu, kita tahu betul batasnya itu di mana. Sebenarnya kita sedang menjelaskan ini. Relasi antara ini yang kontinu ke sini, mana yang tidak kontinu, mana yang kontinu, mana yang tidak kontinu, itu mudah sekali menjelaskan. Problem yang terjadi itu adalah sebenarnya penyajaran sejarah, proses ideologisasi. Seperti saya katakan berkali-kali pada banyak orang, pahlawan itu bukan sejarah, pahlawan itu politik. Titik untuk saya. Untuk saya pahlawan itu bukan sejarah, tapi politik yang memanfaatkan sejarah untuk menghadirkan sesuatu yang namanya pahlawan. Jadi itu bukan sejarah. sejarah sebenarnya. Ini yang saya bahas. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bahwa berpihak dengan tidak berpihak, netral atau tidak netral, saya kira memang sulit dalam hal ini. Saya susah mengatakan kata, karena kalau kita memang berpihak, ya, kalau kita berpihak, maka kita akan jadi berpihak itu menjadi absolut menurut saya. Kita akan kehilangan daya kritis. Ya, kita kehilangan daya kritis. Kalau kita kehilangan daya kritis, maka sebenarnya kita akan kehilangan banyak realitas-realitas dari komunitas kita ini sendiri. Jadi sejarah tentang komunitas kita ini bukan sejarah tentang kebaikan dari komunitas kita ini sendiri. Belajar itu kan tidak hanya belajar dari yang baik saja. Belajar dari yang gagal juga adalah sebuah pelajaran, kalau memang kata itu mau digunakan. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa kalau kita menulis sejarah komunitas pribadi, saya sebenarnya tidak terlalu menekankan bahwa selama kita ingin menempatkan sejarah komunitas sebagai pemberontakan dari sejarah resmi, berarti sebenarnya kita melegitimasi keberadaan sejarah yang kita sebut sejarah resmi itu. Saya nggak mau. Saya mau melegitimasi sejarah yang kita sebut dengan sejarah resmi itu. Jadi kita tidak perlu menjadi sebenarnya pemberontak terhadap. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya sejarah dalam konteks ini, mengapa saya cenderung kemudian menghadirkan sejarah dari kehidupan sehari-hari. Dari tadi saya ingin mengatakan, saya menggunakan terminologi yang mungkin juga sebagian kalian mungkin tidak setuju dengan kalian saya katakan. Saya tidak mengatakan itu alternatif, tapi ini loh, ada sesuatu di apa mendampingi atau apapun di dalamnya yang berada pada posisi yang setara sebenarnya. Berada pada posisi yang setara. Oleh sebab itu, saya tidak pernah gelisah tentang pembelajaran sejarah di sekolah biasa. Selama masyarakat itu juga belajar sejarahnya sendiri. Problem kita adalah ketika kita hanya punya sejarah satu tunggal, tetapi masyarakatnya tidak mengalami kesadaran sejarah. Itu problem. Kalau itu saya setuju. Itu setuju. Karena itu saya mengatakan, mbok di sekolah mau dia bilang apa, sebenarnya kalau yang disebut dengan sejarah komunitas itu berkembang, masyarakat itu akan cerdas. Tidak seluruh yang diajarkan di sekolah itu juga sama. Ini ya, itu adalah knowledge yang mereka miliki. Nah, kalau problemnya itu adalah karena masyarakat kita ini tidak tumbuh dengan sejarah-sejarah. Inilah yang saya kira kita lupa dalam seluruh sejarah peradaban. Kalau seluruh peradaban atau sejarah kebudayaan, hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia, sejarah itu selalu menjadi sentral di dalam proses. Jadi, setahu saya, bahwa memang kolonial terutama kolonial, itu yang memutuskan ini. Ya, sehingga kita kehilangan bahwa dalam kehidupan kebudayaan kita, sejarah itu adalah bagian dari kekinian kita. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan akal. Mereka selalu masih mencoba untuk menghadirkan kesadaran kesejarahan itu. Jadi jangan berpikir bahwa masa lalu itu ada yang disebut dengan jadi pemain ketoprak yang bergerak dari satu kampung ke kampung yang lain. Ada istilahnya apa? Toprak-toprak. Bukan. Lebih enggak. Mereka enggak ini. Jadi mereka. Barang. Oh. Ya, seperti barang. Barang. Keliling. Jadi enggak. Itu adalah bagian dari sebuah. Saya mengatakan itu bukan persoalan mencari uang. Itu adalah bagian, kalau saya membayangkan, itu adalah bagian dari sebuah strategi, ya, yang kalau dalam bahasanya, kalau mau dipakai paralelnya, istilahnya, walaupun saya tidak seluruhnya setuju dengan Pak Abi Latian, yaitu adalah ini paralel betul dengan konsep Pak Abi Latian ketika dia bicara tentang baca Al-Quran. Ini adalah sebuah strategi untuk terus menghidupkan, mendekatkan sejarah pada kekinian masyarakat. Dan itu luar biasa. Coba aja, kalian punya kan program Togong itu sekarang, sekarang itu. Hanya kekhawatiran saya itu adalah satu, ketika kita selalu menganggap bahwa kebudayaan itu adalah pelestarian dari sesuatu yang ada dari masa lalu. Jadi yang ada sekarang ini hanya menguri-uri. Bahasa Jawa itu kalau tidak salah, menguri-uri saja. Tetapi sebenarnya pembacaan saya boleh salah, mungkin juga memang salah. Tapi bacaan saya atas naskah-naskah tradisi itu, walaupun saya tidak paham agama, bahwa pesan yang sangat kuat dari mereka, saya kira bukan pesannya tidak begitu. Pesannya adalah hiduplah dengan masa lalu ini sebagai bagian dari masa kini Anda untuk melangkah ke masa depan. Jadi sangat aneh kalau sampai keraton Jogja itu tidak terus memproduksi dan mereproduksi naskah. Itu menurut saya sebuah kemunduran yang sangat luar biasa. Beruntung saya masih melihat beberapa waktu yang lalu ada babat Lempuyangan yang dibuat pada tahun 70-an. Ternyata rakyat cerdas, mereka masih membuat babat Lempuyangan. Ya, ada dok, kita pernah lihat tak? Babat Lempuyangan. Teman-teman yang ada di Merapi, Merbabu dan sekitar sana, kita bisa sebut ya konjak Merapi di bawah ini, sampai detik ini masih dan menoreh juga masih memproduksi, terus mereproduksi begitu banyak yang kita sebut baik naskah tertulis maupun mungkin sekarang ini maupun kisah. Dan mereka memproduksi, bukan hanya mereproduksi, tapi terus memproduksi. Mereka punya cerita yang bagus tentang apa berdebat. Coba dengar cerita. Banyak sekali cerita-cerita. Kalau kalian rekam sekarang cerita tentang Orde Baru, cerita bagaimana Orde Baru di dalam kehidupan mereka, itu bukan sejarah lisan, ya, bukan sejarah lisan dalamnya, tapi dia sudah berubah menjadi oral tradition. Dia sudah berubah, jadi dia bukan sekedar memori, tapi dia sudah berubah menjadi oral tradition. Pergi ke daerah sana, saya menjadi sangat heboh. Dan, jadi masih ada, itu saya kira ada kantong-kantong yang masih apa ya? Nah, ini yang saya sebut dengan, nah ini kalau ini benar, ini yang menguri-uri apa namanya, menguri-uri sebenarnya kecerdasan intelektual, kearifan budaya, kecerdasan budaya yang sebenarnya adalah warisan di sana. Jadi saya semakin hari setelah membaca ini, saya merasa bahwa saya bukan ingin mengatakan kita paling besar kita ini, tapi saya tidak pernah merasa rendah diri. Menurut saya bukan keturunan dari yang dianggap selama ini, dari orang yang dianggap sebagai, tetapi bahwa kemudian kita sekarang mengalami alienasi, kita mengalami distorsi, itu yang harus kita cari. Kenapa kita mengalami alienasi dan mengalami distorsi? Nah, kalau yang itu saya setuju. Kita memang itu perlu diluruskan dalam arti bukan lulusan sejarah. Tapi Pak Tanda, sekarang ini ada satu proses yang hampir sama dengan Mas dari Jember. Dan ini ketika saya berkunjung ke daerah-daerah dia itu purifikasi budaya. Ini yang ini akan menjurus kepada satu bentuk kekuasaan ya, sovinism dan jadi misalnya Mas Tati Jumat ini yang utara dulu ada. Ini satu menurut saya satu gerakan purifikasi yang keliru dan akan menjurus pada rezim yang otoritarian. Dan ini tidak hanya pada Jember, tapi saya lihat di beberapa wilayah di Jawa Timur juga, di Sumatera juga, di Kalimantan terutama, ya. Dan purifikasi ini satu bahaya besar dan cara berpikir orang muda. Dan ini yang dilakukan orang muda. Ya, saya khawatir kalau kita gerakan sejarah lokal ini atau sejarah yang tadi saya setuju sekali dengan Bambang mengatakan bahwa ini sebuah rebellious untuk tapi purifikasi ini betul-betul dan diyakini. Saya tuh sampai ngelus dodo istilahnya. Ini kesalahan sejarah universitas. Saya di Jember lagi ya Mas ya, banyak dosen universitas di sana yang setuju terhadap purifikasi semula. Dan saya menjadi sangat takut sekali dengan gerakan logika purifikasi ini. Karena sebetulnya kita sedang pada saat membuka pikiran, mendemokratisasi semua. Nah ini bagaimana ini? Ini saya nanti minta bagaimana nih Pak Ban, apa Bambang untuk kedepannya bagaimana? Nah, satu lagi tentang 65. 65 tadi kita ada satu memang pemihakan ya. Jadi berangkat dari suara korban. Tetapi kami juga tidak buta terhadap misalnya Hersi membuat kritik besar terhadap partai tentang 65 dan dia dihujat sampai sekarang. Bahkan dikatakan dia harus dikutuk kalau istilah kalau partai berkuasa dia mungkin membunuh dia. Karena dia melakukan kritik besar terhadap pimpinan partai bagaimana 65 dan bagaimana partai sendiri dan itu diumumkan itu menjadi kesalahan fatal. Artinya apa? Kita kalau kita dalam melakukan yang namanya pemihakan kita jangan buta pada pemihakan maaf ya. Oh 65 jadi kita berpihak tidak, kita harus betul-betul kritis terhadap kekeliruan-kekeliruan di dalam 65 sendiri. Jadi kami sendiri juga dikatakan salah ya karena kami mengkritik dengan peristiwa-peristiwa itu berangkat dari pengalaman korban, artinya korban yang kami rekam itu kan orang-orang biasa, bukan politbiro-politbiro, tapi orang-orang biasa yang beribu-ribu yang terkena. Sehingga dia membuat kritik terhadap kebijakan partai dan itu menjadi kesalahan yang luar biasa. Dihujat sampai habis-habisan. Tapi yang purifikasi ini bagaimana ini, Pak Bambang untuk saya itu sebenarnya isu kayak lainnya. Kalau dilihat benang merah, sebenarnya saya termasuk yang paling. Jadi kalau ditanya tadi kegelisahan, salah satu yang kegelisahan saya sebenarnya tentang identitas. Jadi cara berpikir sejarah yang tidak yang sebenarnya kalau dilihatkan menjadi tren utama itu sebenarnya memang mengarah pada identitas. Ini yang tidak saya inginkan. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa banyak orang tidak pernah paham. Di mana saya berdiri ketika saya bicara tentang keistimewaan di Jakarta. Hampir sebagian besar orang tidak pernah paham di mana saya berdiri sebenarnya. Karena bagi saya sangat salah. Jadi kalau kita bicara tentang keistimewaan di Jakarta, akarnya itu keistimewaan di Jakarta itu bukan Jawa. Kalau kita ngomong tentang keistimewaan di Jakarta, itu bukan Jawa akarnya. Akarnya namanya Indonesia. Jadi akarnya saja sudah berbeda. Jadi kalau kemudian mengusung Jawa untuk berbicara tentang keistimewaan Yogyakarta, menurut saya itu problem besar secara historis. Itu untuk saya itu masalah besar. Nah, inilah yang kemudian yang kalau tadi bisa disebut sebagai kegelisahan, yang memang yang menggelisahkan itu adalah ketika sejarah komunitas ini memang mengarah ke arah modifikasi. Jadi ini ada satu riset yang menarik yang dilakukan oleh teman-teman yang saya pimpin. Selama ini orang selalu mengatakan bahwa modernisasi itu selalu diarahkan kepada selalu menimbulkan kekacauan. Kemudian selalu menyebabkan kebudayaan-kebudayaan, kemurnian kebudayaan menjadi hilang. Jadi sehingga kebudayaan-kebudayaan ini loyo, tidak mampu apa namanya. Tetapi riset ini menunjukkan sesuatu yang lain. Ketika mereka mengadopsi modernitas, itu yang terjadi itu adalah kemudian mereka memberi sebuah energi baru kepada kebudayaan yang dulu, yang ini menjadi sebuah energi baru yang kemudian bisa hidup di dalam kemodernan itu. Jadi modernitas ternyata memberikan energi kepada mereka. Tidak selalu modernitas itu menimbulkan kehancuran. Ini yang ingin saya katakan, bahwa itulah sebenarnya dalam pemahaman saya, itulah yang diambil oleh Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu betul-betul memanfaatkan kemodernan itu untuk membangun sebuah energi baru yang dia melihat bahwa Islam ini, Jawa ini sudah tidak bisa lagi hidup di dalam ini. Dan dia kemudian mengambil modernitas itu untuk membangun menjadi sebuahnya. Dan kita semua tahu, Dahlan tidak pernah menjadi barat. Hanya orang mengatakan dia kafir. Jadi kan, itu persoalan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan hal seperti ini menarik sekali. Bahwa bagaimana proses ini. Tetapi begitu dia menjadi yang disebut dengan kritikas, ini yang menjadi persoalan yang masih ada di kepala saya adalah apa betul bahwa yang dibicarakan dalam ketika orang kan tidak kembali dalam konteks pemahamannya kembali ke hadis dan Quran itu, apakah persoalannya itu kritikas? Saya kira ada yang, saya sampai saat ini berpikir ada yang missing tentang pemahaman tentang Dahlan. Apa? Sehingga orang, saya kira dia tidak bergerak kepada apa yang disebut dengan tanda petik pemurnian Islam. Saya kira Dahlan tidak bicara tentang pemurnian Islam dalam yang dipahami orang pada saat ini. Jadi ini yang saya mengatakan bahwa teman-teman yang melakukan studi sejarah komunitas sangat mungkin terjebak kepada apa namanya kurifikasi. Itu sangat mungkin. Tetapi kalau seperti saya katakan tadi, kalau kemudian ini berangkatnya dan ini adalah kebudayaan dan kebudayaan itu bukan barang statis, tidak mungkin sebenarnya kembali kepada kurifikasi. Karena itu seperti saya katakan, kalau kita ngomong tentang sejarah, sejarah itu bukan ruang gelap di mana kita kembali. Sejarah itu adalah sinar terang yang apa namanya menunjukkan jalan kita ke depan. Dan itu bukan kurifikasi menurut saya. Nah, begitu kita kurifikasi, ya itu. Karena itu saya punya masalah besar dengan istilah pelestarian. Itu saya punya istilah besar dengan kata itu. Ya, saya punya masalah besar dengan adil hukum itu. Masih adil hukum itu. Masih adil hukum itu. Ini nah, sehingga inilah problem-problem besar yang akan kita hadapi. Dan saya berharap ya tidak lagi kembali kepada, sebenarnya dalam bahasa saya mirip betul dengan ketika Indonesia melakukan dekolonisasi terhadap historiografi kolonial sentris, yang bagi saya karena itu buku saya sampai sekarang ini saya tetap tidak mau merubah judulnya. Menurut saya bahwa sebenarnya pada dasarnya bergerak dari paradigma yang sama. Jadi kolonial sentris dan Indonesia sentris itu bergerak pada, tetapi Muhammad Ali pada tahun akhir 50-an awal 60-an sudah mengatakan dia menggunakan dua terminologi yang sangat jelas sekali bahwa yang dia sebut dengan anti-Neerlandocentris itu berbeda dengan Indonesia sentris. Muhammad Ali sudah sangat cerdas pada tahun 50. Kenapa Muhammad, pertanyaan saya sederhana, kenapa Muhammad Ali tidak pernah diakui sebagai? Saya kira ada pertanyaan besar di sana. Saya sebenarnya yang berpikir-pikir, saya kemarin baru ketemu dengan anaknya, mencoba untuk membicarakan hal ini, jadi saya lihat ini ada sesuatu yang harus diingatkan. Kalau Ali yang tegas mengatakan Indonesia sentris itu bukan anti-Neerlandocentris. Yang kita lakukan sekarang itu adalah Indonesia sentris, itu adalah anti-Neerlandocentris. Muhammad Ali mengatakan, enggak, ini barang baru. Ini bukan anti-Neerlandocentris, ini barang baru. Wah, sesuatu yang kita hadirkan sesuai dengan sebuah konsep Indonesia yang juga sesuatu yang baru. Indonesia itu tidak ada di Mataram, tidak ada di Majapahit, ya, tidak ada di Bugis dan tidak ada di Jawa. Indonesia itu adalah Indonesia. Ini yang kita tidak pernah menyadari itu, ya kan? Nah, tahun 50-an paling tidak bacaan saya sampai tahun 60-an orang sadar itu. Paling tidak saya masih melihat beberapa tulisan tahun awal 70-an. Saya masih melihat satu dua tulisan di sana. Tetapi masuk pertengahan tahun 70-an, tulisan itu hilang. Sudah tidak ada lagi. Sehingga setiap saya bilang, saya selalu sampaikan itu waktu setiap saya membaca itu, ketika waktu saya sedang melakukan, saya itu malu sekali dengan apa sebenarnya yang sudah terbentuk pada tahun 50-an, 60-an, paling tidak di ujung tahun, di awal tahun 70-an, karena masih ada yang tersisa yang masih mampu melakukan sesuatu kecerdasan budaya yang seperti ini. Itu mereka menulis dengan sangat, mereka paham betul Indonesia itu apa. Indonesia itu kalau mau disebut sebuah makhluk, memang makhluk yang bukan Jawa, bukan Majapahit, bukan Indonesia itu adalah Indonesia gitu. Ini ya. Ini kepemalukan sekali bahwa sekarang kita tidak pernah, Indonesia kok jadi Jawa, Indonesia kok jadi Yogyakarta, Indonesia kok jadi Dayak, Indonesia kok jadi Minangkabau. Nah, kok ini kok jadi kayak seperti ini akhir-akhir mas. Terima kasih Pak Polwar, kita sudah mengobrol untuk 2,5 jam. Mestinya memang kita selesai jam 4, tapi ya nggak apa-apa, nah, kita ngobrol. Tapi ada beberapa poin yang saya kira bisa jadi bahan kita diskusi untuk hari berikutnya. Jadi yang di awal sekali Pak Pol menyatakan historiografi sebagai satu proses kebudayaan, dan risiko dari anggapan bahwa historiografi adalah bagian dari kebudayaan, dari bagian dari proses kebudayaan, maka dia tentu saja dia tidak statis, dia tidak tetap, kebenarannya tidak bersifat tunggal, melainkan jamak. Tapi juga di bagian akhir yang penting saya kira kita sering abai soal ini, tantangan bagaimana kita menghindarkan diri dari purifikasi. Kalau kita sudah bekerja dengan komunitas, biasanya kita menghadapi soal-soal semacam itu. Itu merasa bahwa ini sesuatu yang ada sesuatu yang asli yang kita bisa ketemu, sesuatu yang asli yang membedakan kita dari yang lain dan membuat kita harus menutup diri dari yang lain. Biasanya kita menghadapi soal semacam itu. Jadi dari persoalan filosofis semacam ini, kemudian besok kita bisa menurunkannya menjadi persoalan yang lebih praktis. Misalnya apa risiko kalau kebenaran itu jamak di dalam proyek secara komunitas. Kalau kebenaran itu tidak tunggal, risikonya secara metodologi bagaimana? Risikonya bagi kita ketika kita menampilkan sebuah produk akhir, katakanlah sebuah proyek harus menghasilkan sebuah buku, harus menghasilkan satu pameran, harus menghasilkan satu pusat arsip, harus menghasilkan satu museum yang kita bayangkan, bagaimana cara menatanya agar kebenaran yang jamak itu tadi bisa muncul semua? Bagaimana cara kita mengkurasi, menyeleksi? Nah, ini adalah soal-soal turunan dari soal filosofis yang hari ini kita bicarakan. Mudah-mudahan besok dengan ada contoh beberapa kasus dari beberapa teman soal-soal semacam ini menjadi lebih jelas, dan mudah-mudahan setelah hari Kamis kita bisa pulang dengan tersenyum. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan hari ini. Ada kopi, ada teh, silakan beristirahat. Sebentar nanti saya cuma ada pengumuman sedikit soal besok. Terima kasih sekali lagi dan tepuk tangan untuk kita. Panas kepalanya.